أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Tidak ada ulama yang terpercaya, dikenal oleh banyak orang sengaja untuk salah. Tidak ada satu ulama pun yang sengaja salah-salah. Oleh karena itu, pada saat para ulama ijtihad dan kemudian salah, sikap seorang muslim tetap menghargai ulama tersebut, di hadapan Allah mendapatkan pahala dan kesalahannya tidak kita ikuti, dan yang wajib meluruskan adalah ulama sepadan. Ini cadangan. Jadi tidak sembarangan orang terus mencela, mengomentari, terus tiap orang kamu bisa melurusi, tidak. Sikap Ahli Sunnah wal Jamaah ketika menghadapi kesalahan ulama, satu, kita tetap memuliakan ulama dan yakin ulama tersebut tidak ada maksud sengaja untuk melakukan kesalahan, dan dia dalam istilahnya mendapatkan satu pahala, namun kesalahannya tidak boleh kita ikuti, dan yang berhak untuk meluruskan adalah ulama sepadan dengan dia. Sehingga ada tiga orang yang harus kita waspadai. Yang pertama, hati-hatilah terhadap ulama alim yang terpleset, tapi jangan kamu binakan. Dan waspadalah terhadap orang ahli ibadah, ahli ibadah yang terpleset, tapi jangan kamu musuh. Dan hati-hatilah orang soleh yang maling, tapi jangan kamu rendahkan. Artinya ulama bisa salah, tapi jangan kamu hina-hinakan, apalagi dijadikan alat untuk bahan pembicaraan negatif. Ahli ibadah, kebanyakan sumber fitnah itu dari mereka karena ada kesungguhan dia di dalam beribadah, tapi tidak dasar, tidak pakai dasar ilmu, akhirnya salah-salah. Tapi jangan nanti musuh. Dan lainnya orang soleh juga jangan kamu jadikan sebagai alat untuk memukul dia, karena mulai dia lalu. Kalau Allah sudah mengabulkan doa kaum muslimin semua yang alu dan yang Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, apalagi orang alu. Yang tidak ada satupun sengaja salah. Dan yang ketiga, inilah yang parah, yaitu pengikut hawa nafsu dan kebatilan yang ingin menyesatkan manusia. Inilah yang menimbulkan fitnah dalam kehidupan beragama. Mereka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Nah, dirasanya tolong dicamkan, apapun alasannya, bentuk menyelisi sunnah akan menimbulkan fitnah. Akan menimbulkan fitnah. Sehingga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah mereka takut menyelisih perintah Rasulullah untuk tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Dan Allah juga menegaskan di dalam ayat lain, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ, siapa yang menyelisih Rasul, وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan umat itu kalau sudah tertimpa fitnah pasti pecah. Makanya Allah katakan, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Pecah itu karena apa? Karena pecahnya pemahaman, karena pecahnya dalam cara beragama, karena pecahnya dia di dalam memilih cara beragama. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam hadis fitnah yang pernah Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, Kemudian yang bisa menjawab adalah Khulaifah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'ala al-qulub ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fitnah itu akan kalau tu'rad itu ibarat makanan dihinggapi. Hati ini akan dihinggapi oleh fitnah sedikit demi sedikit seperti anyaman tikar. Pas antum kalau lihat anyaman tikar, subhanallah, apalagi gaya anyaman tikar panjang itu kira-kira arahnya satu mandal itu yang lurus itu bisa belok sini, belok ke sini, nyosok ke sini. Artinya kalau antum tarik susah, saking lekatnya, saking tokatnya, saking kronisnya, saking ruwetnya, dan sudah susah untuk dilepas. Jadi dengan sekalian fitnah yang sudah menghinggapi hati umat Islam ini pekat, gelap, dan kronis, serta bikin hati ini susah copot karena sudah saking parahnya seperti anyaman tikar. Jadi itu akibatnya kala balurona ala kuruwihim madanu yang kesibuk. Udan-udan, nanya-nanya, subhanallah, anyaman tikar itu seutas-seutas, sampai akhirnya subhanallah, tikar sendiri nutup. Dan begitulah fitnah menghinggapi hati manusia sedikit demi sedikit. Awalnya saya ingin tahu, coba-coba dengan fitnah, kan saya cuma perbandingan. Satu, akhirnya pelan-pelan tertutup semua. Makanya jangan remehkan bid'ah walaupun kecil, karena bid'ah besar itu bibitnya dari yang kecil. Jangan remehkan syubhat walaupun remeh kecil, karena hati itu lemah dan syubhat itu sangat menyala. Makanya jangankan kelas kita, tolong saja kalau ada Mu'tazilah sedang moncong, ditutup telinganya dan anaknya juga dulu tutup. Itu. Karena saya kasih contoh bid'ah yang kecil itu adalah sumber dari bid'ah yang besar, ya, pemicu yang besar. Mas, ada kisah yang menarik. Antum itu masuk sama Umar Al-Asadi, gubernur, datang ke rumah Ibnu Abdullah, Ibnu Abdullah masuk sebelum duhur, kemudian Abdullah itu masuk keluar sebelum duhur sambil macet baju. Okay. Kemudian ada apa kamu, Ubed? Jam segini sudah datang, biasanya menjelang duhur, tapi agak sedikit maju. Apa katanya ini? Ya Abu Abdurrahman, tadi saya keliling. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan pemimpin Islam adalah tafakkur. Dan antum kalau jadi pemimpin manapun, usahakan lawan aku. Umar bin Khattab coba malam-malam sampai menemukan kasus berapa lagi. Sampai janda yang ini nyampur susu sehingga tidak terlalu anaknya. Wahai ibu, tuh Umar gak tahu, tapi bulannya Umar ngerti, tahu, melihat. Ini juga begitu, wahai Abu Abdurrahman, saya tadi keliling menemukan orang membuat halapan bahwa kerikil dan mimpin setiap halafah bacalah tasbih sesuai dengan ikhwan kiri. Tapi saya tidak menemukan yang jaga guru. Apa katanya Abu Abdurrahman itu masuk, silahkan mereka suruh hitung-hitung kebaikannya dan tidak akan menyebabkan silahkan mereka suruh hitung keburukannya, tidak akan menyebabkan hilangnya kebaikan dia. Katanya itu buruk, tapi kebaikan dia tidak hilang karena tidak menyebabkan keluar dari Islam. Paham gak maksud ucapan itu maksudnya? silakan suruh menghitung keburukan, tidak akan hilang kebaikannya. Artinya bid'ah itu masih kecil. Setelah itu dicek, ditemui, karena Abdullah Ibn Rasul itu sangat ditakutin, makanya dia tidak ingin jauh-jauh posisi mereka menghentikan aktivitasnya. Abu Ibn Mas'ud tidak bisa menangkap basah. Akhirnya matanya ditutup dengan surga, mukanya dibaru dengan surga. Orangnya kecil, dari jauh tidak akan diketahui siapa. Setelah itu betul apa yang dilaporkan oleh Abu Musa Al-Ashari fakta. Setelah itu datang di muka, betapa cepatnya kalian berubah. Pakaian Rasulullah masih utuh, rambutnya masih belum pecah. Rasulullah baru kemarin meninggal. Betapa cepatnya kamu sekarang ini bergegas kepada kesesatan. Kata mereka apa? Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kebaikan kecuali kebaikan. Kan min muridin ilhamdillah, yang dulu berapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi tidak mungkin seperti kami. Kata perawi hadis ini, semua mereka yang bikin ditegur Ibnu Mas'ud berada di Nahrawan di belakang Khawarij, bersama Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib. Coba Wasil bin Affan, coba lihat di mana awalnya, sangat kecil sekali. Di masjidnya Ali Hasan al-Basri ada orang yang datang dari Iraq. Wahai imam, di Iraq bergulir pemikiran pelaku dosa besar kekal di neraka. Bagaimana pendapat imam? Ali Hasan al-Basri mikir sampai memeras keringat. Akhirnya sebelum menjawab, Al-Basir bin Abbas menutup, wahai imam, saya tahu jawabannya. Pelaku dosa besar menurut saya muslim tidak, kafir tidak, nasibnya di neraka kekal. Akhirnya Abdullah ibn Al-Hasan al-Basri marah dan menegaskan bahwa pelaku dosa besar menurut ahli sunnah wal jamaah adalah tergantung kehendak Allah status dunia muslim, dan di akhirat tergantung kehendak Allah. Jika Allah menghendaki diampuni, kalau tidak masuk neraka, dan pada akhirnya nanti menjadi ahlul jannah. Terus mengungkapkan dalil-dalilnya, di antaranya yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Akhirnya Wasil bin Athaa' mojok, mojok pisah dari majlisnya Hasan al-Basri, pisah. Monco, mumpul, biasalah kalau orang kecewa kan terus, wah itu apa, kan gitu ya. Akhirnya Abdullah ibn Al-Hasan al-Basri mengatakan apa? I'tazalani Wasil, Wasil i'tazalani. Maksudnya i'tazala ya'tazilu, pisah dari majlis saya. Sejak itulah dia dijuluki Mu'tazil. Kemudian bikin kelompok kajian sendiri, akhirnya Mu'tazilah. Dan akhirnya sampai sekarang, bahkan sampai hari ini, pengaruh bid'ah banyak bersumber dari kaum Mu'tazilah. Kecil. Kita lanjutkan hadis Rasulullah SAW tadi, bahwa tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'arudil hasiri 'udan 'udan. فأي قلب أشربها نكتت فيها نكتة سوداء. Hati mana saja yang menangkap fitnah itu, maka akan tertinggal, tergores noda. Satu fitnah, satu syubhat noda, dua syubhat dua noda, dan seterusnya. Terus kemudian, setelah itu Rasulullah SAW menegaskan, وأي قلب أنكرها نكتت نكتة بيضاء. Dan hati mana saja yang mengingkari, mampu menolak fitnah itu, maka hati akan putih. Makanya Pak, rasakan, kalau antum berhasil menolak kemungkaran dan tidak, itu hati rasanya pun muncul prinsip dalam diri aku. Jangankan yang bid'ah, coba aja gini. Antum digoda oleh perempuan, masya Allah, berarti jangan paman sibir, seperti Nabi Isa. Antum tolak katakan tidak, ketenangan hati itu lain. yakin. Dan antum ketika diundang oleh tetangga, kalau di Indonesia Pak tahlilan, tak bisa Pak. Itu lain dengan iya Pak. Ketika iya, noda hitam. Ketika tidak, hati kita itu putih. Akhirnya nanti dua kali tidak, tiga kali tidak, semakin kuat, kuat, kuat, putih. La tadurru fitnatun, tidak akan dibahayakan oleh fitnah. Karena hati antum sudah terbiasa tidak. Madamati samawati wal ardu, selagi bumi ini tegak. Hatta tasiru ala qalbi, sehingga hati terbagi menjadi dua. Ya. Qalbun abyad la yadur la tadurru fitnatun madamati samawati wal ardu, akan muncul hati putih yang tidak dibahayakan oleh fitnah. Wa qalbun aswad kalkuzi muskhian la ta'rifu ma'rufa la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushiba min hawa. Hati yang hitam, maaf, ini ada gelas yang kosong kan? Ini gelas kosong ada nggak? Ya, saya sebentar. Enggak, enggak usah, cukup, cukup, cukup. Sekian, minum dulu. Pasang yang dulu itu. Tuh, parah juga ya. Boleh ini. Enggak mau dikosongin. Ya, panas kan? Sebentar, diam di sini. Ya, panas. Kalau praktek itu lebih enak. Masya Allah. Coba, buka ini, Pak. Buka ini. Aku masukin sini. Taruh mana? Iya. Gak jadi praktek nanti. Bukan. Nah, udah. Kata Rasulullah SAW, hati yang gelap seperti kalbus cangkir. Ini cangkir. Muskian terlungkup. Kotor. Mas, bersih aja terlungkup gak bisa diisi kan. Apalagi terlungkup kotor. Siapa yang memakai? Nanggur. Kalkuzi muskian, akhirnya la ya'rifu ma'rufa, enggak kenal apa itu ma'ruf, la yunkiru munkar illa ma ushiba min hawa. Yang penting yang jalan adalah hawa nafsunya. Contoh hawa nafsunya jalan enggak tolak, iya iya menurut hawa nafsunya, tidak tidak menurut hawa nafsunya. Inilah manusia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayaqumu fihim rijalun qulubu syayatin fi jismanil insan. Faham? Hadis Bukhari. Akan muncul manusia, hatinya setan di dalam tubuh manusia. Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf, di mana Rasulullah mengumpamakan asbabun nuzulnya, banyak ulama mengarahkan kepada bal'an. Yang dikatakan oleh Allah, فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وَكَانَ مِنَ الْغَوِيْقِ, kehidupannya diikuti oleh syaitan. Pak, jadi pengikut syaitan jelek enggak? Bagaimana kalau dia diikuti syaitan? Masya Allah. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, hidupnya diikuti oleh syaitan. فَكَانَ مِنَ الْغَوِيْقِ, dan enggak bisa bicara dengan dia. Orang pengikut syaitan aja itu udah jelek, bagaimana syaitan jadi pengikut dia? Allah Akbar. Sehingga dalam posisi seperti itu, dunia menjadi yang utama. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Subhanallah Ikhwan, wailun lil arad minasyari qadib taro. Rasulullah mengatakan wailun lil arad, apa artinya? Celaka buat orang Arab, termasuk orang Arab Qatar, Kuwait, Saudi. Ya, minasyari qadib taro. Pada zaman Rasul, Mas, itu Rasul mengatakan dari keburukan yang sudah mepet dekat. Oh, sekarang sudah. Ya. Wailun lil Arabi minasyari qadib taro. Fitanan kaqti'i laylil mudlim. Akan terjadi fitnah seperti malam pekat. Mas, Kalau malam berkat, gelap gulita. Ciri utamanya apa, Pak? Arah gak jelas, barang gak jelas. Ya, jangankan hitam, putih aja jadi hitam. Mau kuning, mau biru, mau hijau, semuanya gelap, hitam. Orang tidak tahu arah utara, selatan, barat, timur. Akhirnya ada sekalian umat bingung, tidak punya pegangan karena agama dan kelupas tidak jadi panduan itu. Kekanan kakitu illaih. Kenapa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Yadhi'udhinahu bi'aradin minat dunia. Pagi mukmin sore kafir menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang hasan, maaf, dihasankan oleh Syekh Salim Adilani dan yang lain. Antum al-ana ala bayyinati min rabbikum. Kalian sekarang di atas penjelasan Tuhan kalian yang sangat gamblang jelas. Saat itu sahabat difonis oleh Rasul khairun nas. Wahyu masih segar, Rasul masih ngawal, dan Allah masih merawat mereka. Sehingga hadirin sekalian, tidak ada satu penyimpangan, kesesatan pasti langsung dipantas. Ta'muruna bil ma'ruf, sehingga enak lancar amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, lancar melakukan amar nahi munkar. Wa tujahiduna fi sabilillah, kalian jihad di jalan Allah. Di jalan Allah. Summa tadharu fikum as-sakratan. Kemudian setelah itu muncul di tengah kalian dua sekarat. Sakratul hubbul 'ayshi wa sakratul jahl, sekarat cinta kehidupan dan kebodohan. Fa satahawwaluna 'an dhalika, kemudian kalian berubah. Wala ta'muruna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar wala tujahiduna fi sabilillah al-mutamassik bidinihi kal qawmi 'ala al-jamra, orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Dalam kondisi seperti itu, makanya Irwan, nanti suatu ketika amal ma'ruf nahi munkar dakwah khutbah itu tidak ada manfaat. Mungkin yang ciri rendah, tapi tidak membekas. Atau orang juga tidak sama ajaran yang hak, yang laku, yang mungkin bersama. Yang nangis-nangis, ya yang tidak ada materinya apa-apa kecuali itu dok. Tapi gayanya kayak mereka turun. Oh itu kan masya Allah, kayak artis jadi. Itu loh, mereka lebih ngaco orang lain membesarkan dirinya daripada membesarkan Islam. Mereka mengajak untuk mengharumkan nama dirinya. Al-Mamadar orang sedih banyak harumnya Islam. Kalau dulu man qatal li takuna kalimatullah hiya al-ulya, sekarang enggak. Man qatal li takuna jam'iyatuhu, jam'iyahnya, organisasinya, nama besarnya, dan yang lainnya ulya, huwa fi sabili syaitan. Hancur sehingga. Coba bayangkan ya, anak kadang-kadang mengetuk semua. Di Jakarta itu satu Jumatan itu khutbah berapa? Tiap kantor ada masjid, tiap hari diadakan renungan dan acara mabit, puluh kali-kali diadakan sampai mubat mabit. Orang diadakan acara motivasi, esku macam-macam. Tapi kenapa tren korupsi tetap membengkak? Kecintaan terhadap Islam dan kemaksiatan belajar ini, kenapa? Di mana salah? Kesalahannya mereka tidak pernah diajarkan Islam yang hak. Kadang-kadang Irwan, coba yang Indonesia itu orang-orang ya kebanyakan sufi, makanya sufi itu kalau di kampung yang ditonjolkan kesaktiannya, kalau di kota nangisnya. Kalau di kampung nangis nggak laku. Orang diajak nangis nggak bisa. Bapak dia diajak nangis. Ya, mau bayar SPP anaknya nangis. Oh, belanja nangis, mau nangis sudah. Makanya nggak laku. Sekarang masya Allah motivasi yang nangis-nangis itu malah diketawain orang aku, apa itu nangis kan? Tapi kalau di kota aja orang nangis, makanya paham nangis itu gitu kan. Sampai akhirnya 3 juta itu sudah senang, padahal kalau ke saya gratis gampang, gampang nangis. Tidak semua nangis itu berkah dan baik Pak. Makanya Ibrahim Al-Qattan mengatakan nangis itu ada 10, 9 yang riak, ikhlasnya 1. Itu terjadi setahun sekali sudah banyak. Jadi kadang-kadang dia minggu nangis. Saya coba aja sekarang. Orang kadang-kadang apalagi ibu-ibu itu kalau lagi bikin bersama pasti nangis pertama kali nangis ibu-ibu. Kenapa? Belum. Karena sebelum berangkat dikir bersama, sudah dimana yang banyak suaminya. Aku ingat utang gak bayar aja nangis. Ingat utang gak bisa nangis, itu motivasinya. Coba bagaimana gak mahal Pak, dengarkan hadis Rasulullah. Aynani lan damassahuma nar, dua mata yang tidak pernah disengat oleh Nabi. Aynul zakat bi khusmin khasyatik, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata begadang untuk jaga jalan Allah. Makanya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Yang terakhir, rajulun dzakara Allah khaliyan, orang yang zikir kepada Allah sendirian. Wa fadhlan aina, jangan demikian adik sekalian, kembali lagi ke tema sakratu hubbul ish wal jahat, membuat umat sekarang seperti ini. Sehingga adik sekalian, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Sa'd Al-Khushani tentang makna ayat alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaytum, urusi diri kamu sendiri, tidak membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Katanya Rasulullah, balik kami bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar, bahkan kamu harus terus amar ma'ruf nahi munkar, hatta idza ra'aytum shuhhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil ditaati. Maksudnya apa? Orang bakhil dalam kebaikan, dermawan dalam masalah kejelekan, kemaksiatan. Coba sekarang kita ajak kumpul yuk Mas, mikir dakwah di masjid ini. Yang absen lebih banyak, yang mundur lebih banyak, lemasnya lebih banyak daripada yang kerja. Tapi ya Mas datangi di Nur, wow. Dermawan datang sebelum waktunya, konsen fokus, nanti yang bagian yang konsen siapa ini siapa, oh, tertib. Kalau untuk konsentrasi coba, kalau urunan acara-acara budak-budak 17 Agustus mudah gampang keluar duit gambar sulap mengatakan. Tadi di masjid dia Mas, masya Allah, kotak 1, 2, 3, 4, 10 kita buka semua, banyak gambar pedang. Tahu enggak duit gambar pedang pasti murah itu. Itu masya Allah di masjid banyak pedangnya. Itu mau perang kali. Subhanallah. Kenapa? Coba sekarang Pak ngaji Pak. Tablet, gimana Pak? Kasih, rumahnya makraman. Waduh, jauh Pak. Jauh. Pak ambil THR Tangerang, kapan? Gak pakai. Kapan Pak? Jam 12, bisa gak diajuin Pak rumah juga? Pokoknya kalau urusan dunia, alirannya kodarnya. Kalau urusan agama, alirannya Jabriyah. Anda tahu gak Jabriyah? Jangan takdir. Mas, Cuma mas kita coba keluarlah ngaji di lingkungan kita nggak ada ustaz. Aduh pak ya repot ya pak ya. Gimana ya pak ya? Insya Allah pak. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan deh tahun depan ustaz bisa datang ke sini. Datang ke sini. Awal ni tablet pak bulan depan ada tablet. Insya Allah. Ingatin lagi kurang 2 minggu. Pak, gimana pak? Insya Allah. Kurang seminggu. Insya Allah. Kurang 2 hari. Masya Allah. Masya Allah pak, anak saya sakit. Masya Allah pak, istri saya. Masya Allah, mertua. Wah, rasanya dibikin. Jangan mawan dengan masalah keburukan. Pelik dengan masalah keburukan. Cuma berkaitan. Kata dari sana, kalau kita undang, Masya Allah, kadang-kadang perlu suka duka dakwah. Yang bikin kita itu kadang drop. Ada panitia cerita pak sudah usaha maksimal ini pak. Sebetulnya dana sudah saya sebarkan kurang lebih 4,000 dan dana 3,500. Alhamdulillah masih 3,500 mendingan gue ketimbang Nabi Nuh 950 tahun dapat 80 anak sehari dapat 3,500 rumah yang ini kan menghibur hati. Itu coba kalau sepak bola, kalau konser, kalau acara-acara syahwat. Makanya pada ketika disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil Jibril, wahai Jibril ditengok surga. Setelah ditengok, bagaimana Jibril? Demi izahmu ya Allah, tidaklah ada orang yang mendengarnya, pasti ingin masuk. Lalu cek Jibril konsekuensinya. Setelah dicek, bagaimana Jibril? Wa'izzatik, demi izahmu ya Allah, kayaknya tidak ada yang bisa masuk. Setelah itu, Allah menciptakan neraka dan disuruh cek. Jibril cek, setelah dicek, bagaimana Jibril? Wa'izzatik ya Allah, tidaklah ada orang yang mendengar, pasti tidak ingin masuk. Setelah disuruh mencek konsekuensinya, maka Jibril mengatakan, ya Allah, kayaknya tidak ada yang lolos. Subhanallah. Khufatil jannatu min makari wal naru bisyahu. Allah di zaman fitnah seperti ini. Kita lanjutkan. Hatta ra'i idza ra'aytum suhan muta'a bakhil yang tidak bakhil dalam masalah pikiran ya cak mikir sedikit dakwah aja mundur ngelet malas tenaga ayo sekarang apa yang kita bisa perankan semuanya menampilkan diri menjadi penonton pemainnya enggak ada coba lihat itu ada yang sekalian soalnya di rata-rata di kampung, apalagi subuh, selalu. Baru di masjid Istiqlal. Itu cuma satu baris, tidak pernah. Orang kalau lihat dari belakang, tidak lihat apa. Ada orang enggak, kalau tidak pakai mikroskop. Masjid segede itu. Itu, bermati. Makanya rata-rata kalau mau bongkar masjid, proyek pilot utama laporan, untuk cari dana pak, selalu Jumatnya sudah. Pak, semua perawahnya mudah, tidak berani melaporkan surat subuh. Tidak ada, Pak, surat subuhnya mudah, tidak akan disumbang orang. Kalau melaporkan subuh, Pak, surat subuhnya masih, tidak. Kenapa seluruhnya dari mulai kiainya, RT/RW-nya, alasannya kalau ditanya, Pak, surat jamaah itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang yang melakukan jamaah, yang lainnya gugur. Tapi kenapa yang lainnya kok bapak gitu loh? Yang sekelompok siapa Mas Marbot sama Muadzin? Yang lainnya coba sekelompok memposisikan diri, yang lainnya coba gak rontok atau habis. Yang lainnya siapa Pak? Saya. Yang lainnya saya. Ya semua yang lain. Ini kondisi umat. Dan yang kedua, hawa muttaba'ah wa nafsu diikuti. Nah, ikhwan. Kalau orang itu sudah subhan mubah, bahkan tidak ahli, pasti otomatik apa? Nafsu diikuti. Pokoknya sekarang ini bawaannya iya menurut hawa nafsunya, tidak menurut hawa nafsunya. Inilah sakratul jahli wa hubbul aish. Inilah hadirin sekalian yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia yang sayakunu aqwamun tatajarra bihimul ahwa kama yatajarra al-kalamu bi sahibihi la yabqa irqun wala masar illa dafalahu. Akan muncul sekelompok kaum di tengah umat ini yang dikuasai hawa nafsu seperti virus anjing rabies menguasai orang yang digigitnya. Tidak ada persendian dan urat melainkan telah dimasukinya. Artinya tubuh umat ini sudah digerogoti hawa nafsu. Dan bahkan Pak, tidak ada satu ajaran Islam pun yang murni tanpa ada kotoran hawa nafsunya, bid'ah. Antum cek, sholat ada sunnah dan bid'ah. Puasa ada yang bid'ah. Dikir sunnah bid'ah, apa aja sudah ada tandingannya. Gak ada yang tubuh ini yang tidak digerogoti. Sehingga hawa mudah, hawa nafsu diikuti. Maka muncul satu perilaku turun amal wa taswir. Panjang amanah suka nunda-nunda dalam masalah kebaikan. Tahan besok. Ya dulu, ya ibarat kasarnya ada sebagian orang ketika dulu masih kuliah. Nah, ya Allah, kalau seandainya saya sudah lulus kuliah, enak kali ya Allah. Sholat kelompok ngaji enak. Oh, ternyata lulus masih lagi ya Allah. Kalau seandainya sudah dapat kerja, mapan, duit sendiri gak ada kurang kuat. Kayaknya enak ya Allah, ngaji kemana-mana, kelompok. Setelah kerja, ya Allah, kayaknya kalau sudah nikah, kayaknya ya Allah, kayaknya ngaji juga lurus, hati tenang, juga tidak tergoda macam-macam fitnah. Keturunan, nikah juga masih lagi ya Allah. Anak udah kecil-kecil ya Allah, repot, mencoba kalau udah mendekati ya Allah, udah mapan, nanti ya Allah ngajinya. Sholatnya insya Allah kalau udah anak kecil, gede nunggu nikah, nunggu pensiun, seterusnya. Turun amal wa taswir. Dan itu menikah kita. Oleh karena itu ada kesalahan. Hawan mutaba'ah, hawa nafsu diikuti. Nah sekarang gini Pak, apa bedanya hawa nafsu dengan syahwat? Kalau syahwat itu katanya Imam Al-Mawardi melampaui batas dalam masalah urusan dunia. Makanya zuhina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fidda wal khayril musawwamati wal an'am dan seterusnya. Hawa nafsu adalah sikap melampaui batas dalam masalah agama. Makanya bapak ibu sekalian, ahli bid'ah dikatakan ahli hawa karena dengan hawa nafsunya merusak agama. Sehingga Pak, tidaklah ada orang melakukan suatu pelanggaran pasti selalu punya alasan. Itulah hawa nafsu. Anak, tolong antum cari orang yang berbuat jelek yang gak punya alasan. Mana? Kalau enggak ada orang yang langsung wafat, maaf salah. Apalagi bid'ah. Sehingga dikatakan oleh Sufyan As-Sawri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Karena rata-rata orang ahli maksiat itu masih bisa mengakui kesalahan. Walaupun ditutup-tutupi, tapi kalau bid'ah susah, cenderung alasannya lebih menonjol. Contoh, saya kasih yang kecil, kenapa orang rokok? Alasannya pusing. Kalau tidak merokok, ya kan? Kalau ustaz lebih hebat lagi, kalau tidak merokok ceramah susah keluar dalilnya. Orang melancur, kenapa mbak melancur? Iya mas, karena saya tidak punya suami anak banyak. Terpaksa ekonomi, alasan. Korupsi, alasan. Pak, yang dia tuh pakai mesin yang saya tabung banyak. dan dosa ini insya Allah bisa ditutupin atas syafaatnya. Dan kalau saya korupsi 1 miliar, nanti insya Allah kalau mati saya gunakan 1 juta tahlilan, kan foto pak. Insya Allah mereka juga tahu inna Allah alasannya ada. Tolong tunjukin orang yang berbuat salah enggak punya alasan. Itulah namanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu lebih gentle lagi kalau untuk mengcover suatu kesalahan dengan dalil, bukan dalil sebetulnya. Contoh, ada seorang ustaz ketika saya jelaskan seperti ini rokok, dia enggak terima, langsung interupsi. Terusnya saya, oh iya, enggak apa-apa. Saya enggak setuju kalau rokok dilarang. Kan bagi saya rokok adalah ibadah. Jadi anak dengerin aja. Gini ustaz, karena saya kalau enggak rokok, padahal itu baku. Berhenti ya, kasihan. Anaknya sekolah, rumah tangganya, coba lo. Dan saya kalau enggak rokok, itu karyawan-karyawan lo. Pabrik rokok, di PHK. Oleh karena itu saya memberi rokok dalam rangka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan masya Allah tanpa bersalah pencet bongkar kenanya itu. Makanya itu dalil. Semua orang coba aja ketika tahlilah alasannya dalilnya apa? Silaturahmi, menghibur orang, mulikan dalilnya cinta Rasul, iswa mi'rah dalam rangka untuk menambah pahala. Apa yang sekarang gak ada alasannya? Itulah yang namanya hawa nafsu. Makanya Allah katakan, wa illam tastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengabulkan kamu Muhammad, ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu selalu tentang ilmu dan tentang tadi. Hawa mutara sekarang itu loh. Karena sudah konsekuensinya, orang itu kalau sudah bahagia dalam masalah kebaikan, pasti konsekuensinya mengikuti hawa nafsu untuk supaya bisa lempeng yang pertama. Nah, untuk supaya lempeng yang pertama, kedua, wa dunya mu'saratan, dunia jadi utama. Makanya sekarang ini orang kalau sudah enggak punya duit, enggak bakal laku. Ya, enggak bakal laku. Adik-adik sekalian, contoh aja sekarang untuk lihat untuk jadi pemimpin daerah. Jadi daerah kalau enggak punya duit enggak bisa. Modalnya sekarang bupati, gubernur itu cuma 3. Partainya gede, duitnya banyak, modal daerah. Insya Allah jadi. Dunia dia udah makan. Karena apa poinnya? Hawa nafsu diikuti bagian ditaati, dunia pasti dia udah. Sehingga misalnya orang kalau sekarang pulang merantau bawa aliran aneh-aneh, dicela orang kampung. Kalau bawa duit sekebok, masa Allah orang langsung, walaupun enggak tahu mau korupsi, mau merancong, mau ini, yang penting duit banyak. Waktu yang muksalatah. Dan yang selanjutnya, wa ijabil fi kulli dira'in dira'in. Orang kagum dengan pendapatnya. Karena orang itu kalau sudah berakhir ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan, dia tidak akan bisa dapat membenarkan itu semua dengan Quran Sunnah. Pasti dia bisa hanya dengan ro'yunya. Makanya dia kagum dengan pendapat. Lah kalau seperti itu katanya Rasulullah SAW, alaika bi khuwaisati nafsik, urusi diri kamu sendiri, wada'ankal awam, tinggalkan orang awam. Artinya, jangan sekali-kali menstandarkan agama standar orang awam. Akan bingungin kita, Pak. Ya Bapak, kalau sudah nyaman seperti ini, kalau sudah sekarang prinsip jelas, agama jelas, dan sudah benar, sudah jangan nengok orang lain. Karena kebanyakan mereka itu menyesatkan kamu dari jalan yang lurus, nurutin kemana dia, tidak ada ujung pangkalnya. Dan tolong dicamkan, mencari riba manusia tujuan yang tidak pernah ada habisnya. Ya, enggak usah jauh-jauh. Kita punya tetangga, senang dalam masalah suruh saat mungkin calon presiden, calon bupati, kelas lagi. Nanti dalam masalah apa lagi, kelas lagi. Senang manusia hatinya, Masya Allah. Makanya ada suatu asal, cintailah orang sebatas dia tidak sulit ketika kamu harus membencinya. Dan bencilah orang tebas sebatas dia tidak sulit suatu ketika harus mencintai. Ya? Hati. Tapi kalau sunnah, kalau kebenaran mutlak, kalau kekurangan mutlak, kebenaran wajib kita cintai, kebatilan wajib kita benci. Tauhid wajib kita dukung, wala, dan syirik wajib kita bawa. Dan itulah yang hanya abadi. Selain itu, nah dari situ adalah hadis sekalian kata Rasulullah SAW, wa inna min waraikum ayyam as-sabr, di belakang kalian ada hari-hari penuh kesabaran. As-sabiru fiha kalqabin 'ala al-jamra, orang yang sabar di hari-hari itu dalam mengamalkan sunnah, memegang sunnah, mengamalkan Islam. Kalau kau bidir ada contoh seperti memegang bara api. Lil amil fiha, orang yang mengamalkan, lahu ajru khamsina rajulan ya'maluna mithla amalihi, orang yang mengamalkan sunnah pada saat itu mendapatkan pahala 50 orang yang beramal seperti amalan mereka. Maksudnya amalan dia. Kenapa? Karena susahnya beramal soleh, susahnya mengamalkan sunnah. Sampai yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti akan muncul badal Islam ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam dulu awal terasing dan akan kembali terasing. Fatu badil ghurba, cukup sukseslah orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Dijelaskan dalam hadis yang lainnya, unasun shalihun, mereka ghurba adalah manusia yang soleh. Unasul salihun fi unasi su'il katir, yang hidup di tengah manusia yang jelek, yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Unasul salihun fi unasi su'il katir man ya'sihim, orang yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Man ya'sihim aktsaru mimman yuhiluhu. Ya, coba aja sekarang antum kalau pulang kampung itu terasa. Kalau antum sekarang membawa agama antum, terasa-terasing sekarang. Apalagi perempuan yang bawa jilbab gede. Waduh, orang ngomong tahu. Itu jilbab kayak mau kena. Mau kena. Emang sholat tiap hari? Ya, tiap hari sholat. Itu orang gitu. Itu istrinya yang rosih. Istrinya yang rosih. Sebab itu udah dekat. Dipotong-potong sampai kadang-kadang melihat itu nggak tahu depannya ada apa. Itu lagi yang jenggotan, Masya Allah. Kadang-kadang ledek, assalamualaikum mas, belum ketangkep nih mas. Rasa teman-teman lu udah beda aku di TV, Masya Allah. Maksudnya terlalu deh. Karena kan di India itu sekolah yang Arab tuh di sampai tua banyak tuh mau korban banyak tuh, so itu apa? Ini kalau pokoknya maksudnya aja kapan-kapan aja, pokoknya baru bilang jangan panjang kalau cinta harus hati-hati aja, buat bisa nanti yang suka apa? Pemilu-pemilu sesat yang bikin justice menimbulkan masyarakat itu selalu mereka berdiri. Akhirnya dari sekalian keterasingan yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, Islam nanti akan mengalami kejayaan dan kemunduran. Jayanya seluruh kabilah masuk Islam sehingga tidak tersisa kecuali 1-2 munafik, terisolir, terpojokkan dan tidak mendengar suara. Dan akan mengalami kemunduran sampai saking mundurnya semua kabilah keluar dari Islam, tidak tersisa kecuali satu dengan dua orang mukmin yang terisolir, terpojokkan, tidak didengarkan. Oleh karena itu, ya ikhwan, antum segera tinggal tawanya ayyam as-shabr tadi. Antum betah enggak begini sampai mati itu aja? Iya, karena apa? Gak ada pilihan lain. Antum sekarang mau, masya Allah ramai riuh rendah, masya Allah banyak. Loh itu sepak bola. Antum adain aja sehari dapat seorang. Tapi untuk cari hidayah mas, berpuluh-puluh tahun belum tentu dapat satu. Makanya sering saya katakan, apalagi dakwah salafiyah ini targetnya bukan target jumlah. Bukan sistem murni dan permakatin, tapi targetnya adalah hidayah tunas. Ilal haq. Artinya, hidayah bicaranya adalah hati. Rasulullah saja dikatakan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak akan bisa menunjukkan orang yang paling kamu cintai. Ya, contoh aja Pak ya, kalau kita sekarang lihat. Fakta berbicara. Antum di sini, saya kira telinga Rasulullah SAW. Dan mendengarkan mic ini, ya hampir mirip sama ya, ada sedikit tidak dengar mungkin yang paling terbelakang ya. Tapi penyerapannya kenapa beda? Itulah hidayah dan taufik, itulah proses penyerapan hidayah yang tidak hanya bisa mohon ihdinash shiratal mustaqim. Makanya saya sering namanya seperti ini, itu siraman rohani. Namanya siraman tergantung mulut botolnya. Kalau sekarang lebar seperti ini lumayan dapat banyak ketika disiram. Ada yang botol aqua, ya agak lebih sedikit. Ada yang botol PPU, minyak angin itu dijulek-julek gak kena es. Susah banget. Makanya kadang-kadang ngaji bolak-balik sampai lumutan gitu, itu aja keringnya. Kenapa? Karena lubangnya kecil. Ini butuh spesialis aksi, action ya, itu disuntik khusus ya, tidak bisa disiram toh. Walhasil alina sekalian, alhamdulillah kita di sini mendapatkan rahmat. Katanya Ibnu Mu'tamir Pak, manusia dalam masalah urusan dunia itu terbagi menjadi tiga. Kelas atas, menengah dan bawah. Dan cenderung yang paling istiqomah adalah kelas menengah. Karena kelas atas susah diajak untuk ngaji. Orang kaya itu Pak, susah diajak untuk ngaji. Kalau ngaji pun ngatur, ustaz ngatur judul. Pak, ustazin aja jalan ini judulnya keras. Karena dia merasa bisa membeli ustaz. Apalagi ustaz di Indonesia banyak. Wah, jalan ini nih. Wah, ini keras, ini fitnah. Yang ini aja. Sebenarnya aja. Yang lebih lucu lagi, udah datang ustaznya dia pergi. Ya, aman ya. Anak lagi musim proyek di sana. Dan orang-orang kelas seperti ini juga Pak, kalau diceritai tentang surga gak bakal ngiler. Kenapa? Dia sudah mendapatkan surga es, apalagi surganya ustaz masih inden. Apaan mas aja belum, apalagi kiamat. Lah jadi ceritain surga begini, ya ini loh surga gue nih, bakal bintang 5, mobil Rolls Royce, ini lah Hummer, semua gak bakal. Sehingga kala innal insana la yadhra ar-ra'a mustaghna, sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya kaya. Susah. Tapi alhamdulillah itu kelas mana? Alhamdulillah kan dunia apa, kerja apa itu antum cenderung lebih fresh, lebih apa aja bisa. Pengen nikah lagi bisa, pengen nambah bisa, dengan rata-rata masih satu, berarti formulirnya masih tiga. Belum diisi. Dan Allah katakan, fakihu maqobalakum minan nisa'i matna wakula terurubah. Nikailah 2, 3, 4. Jadi dari ayat ini katanya ahli tafsir, aslinya nikah itu poligami. Karena Allah mengatakan langsung 2, 3, 4. Nah, fa'in khiftum, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan satu saja. Nah, kecuali, nah, jadi kecuali gak bisa takut berbuat adil, satu saja berarti kecuali. Sebenarnya nikah satu itu nikah setelah hutang. Itu kan Allah katakan fa'in khiftum fa'idu wahidatan. Jika kamu takut berbuat adil satu saja, berarti kalau nikah satu nikah takut sama istri tua, akhirnya menjadi laki-laki takwa, takut istri tua. Katanya masya Allah hidupnya paling istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah, jadi istiqomah. Nah, kita kembali lagi ke tema kita. Itu punya intermezzo ya, terutama ibu-ibu jangan diambil lagi, karena ini hanya intermezzo. Serius itu urusan masing-masing. Saya nggak mau tahu ya. Saya jangan dilibatkan dalam pernikahan. Saya kesini tidak ingin cari musuh, ingin cari teman. Oke, kita lanjutkan. Sampai jam berapa tuh Pak? 10:30. Oh masih banyak ya. Itu benar nggak jamnya Pak? Benar ya? Ya karena saya perdomannya itu. Karena kacangnya. Terus terang jam saya tetapkan masih jam Indonesia. Benar. Oke, kita lanjutkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita harus memahami satu hadis berikutnya. Itu hadis Hudzaifah. Yang kalau memang kita mau nggak mau mengetahui harus mengaku realita, sehingga kita supaya nggak kaget bahwa fakta orang yang memperbihak kebenaran itu sedikit. Makanya Allah katakan waqalilun min ibadiy syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur, nggak banyak. Kan antum fakta aja, mas sekarang pemain lebih banyak kan mana dengan penonton? Penonton mas. Antum lihat aja sepak bola, masya Allah jutaan bahkan miliaran orang gegap gembita. Yang main berapa? 22, nggak banyak. Dimanapun pemain itu nggak banyak, selalu lebih sedikit daripada pendukung, dan pendukung lebih sedikit daripada penonton. Penonton ini yang lebih banyak. Dan watak penonton itu biasanya gampang komentar, enteng ngomong tapi nggak bisa berdua. Kalau iman mata-mata itu ada, pemain itu goblok. Tidak mudah dikit, terjadik. Untuk gimana? Untuk itu. Padahal dia sendiri kalau nendang ada kiper nggak masuk. Ngomong untuk goblok itu pemain. Apa namanya? Pemain itu goblok itu. Harusnya begini dong. Coba aku masih di pemain. Ya tinggal nonton, lihat. Enak. Begitulah manusia. Oleh karena itu ada yang sekalian Al-Khulifah Ibn Yaman menanyakan kepada Rasulullah, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khayri wa kuntu as'aluhu anil syarr mahabbata ayyuhikana. Manusia kebanyakan menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan. Aku saja yang menanyakan tentang keburukan takut menimpaku. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala, saya kenali keburukan bukan untuk saya amalkan. Walakin akan tetapi li ashtaniba untuk saya jauhi. Terus kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyyatin wa syarrin. Wa ja'ana Allah ta'ala bi hadha al-khayr. Wa hal ba'da hadha al-khayr min syarrin? Ya Rasulullah, kami dulu hidup di jahiliyah dan keburukan, kemudian Allah datang dengan kebaikan Islam. Apakah setelah keburukan kebaikan ini ada keburukan? Kata Rasulullah, na'am. Wa hal ba'da hadzal syarri min al-khair? Apakah setelah keburukan ini masih ada kebaikan? Na'am. Wa ma'ahu dakhal. Tapi ada kabutnya. maksudnya Islam dulu cahaya, kemudian kembali jatuh cahaya lagi, tapi ada kabutnya. Dan ini diarahkan oleh para ulama pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Karena setelah periode Khulafaur Rasyidin itu terjadi fitnah, sampai muncul Al-Harraj, sampai muncul Yusuf Al-Hajjaj bin Yusuf, ada Mukhtar, ada tokoh-tokoh yang menyimpang, yang pemimpin-pemimpin yang su, kemudian dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Tapi ada dapat, yaitu muncul bin'ah-bin'ah. Tidak seperti zaman awal. Wama dakhanu, apa yang dimaksud dakhannya? Qauman yastanuna bi ghairi sunnati wa yatuna bi ghairi hadi. Munculnya sekelompok kaum yang menggunakan sunnah bukan sunnahku, menggunakan hidayah atau menggunakan petunjuk bukan petunjukku. Artinya umat sudah mulai bergeser nilai, terjadi pergeseran nilai, pergeseran panutan, pergeseran ajaran. Umat yang sudah mulai tidak setia terhadap ajaran Rasulullah SAW. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, saya ti akan muncul fihim khusalatun minan nas, manusia-manusia yang sampah, manusia-manusia yang sampah, yang sudah menjadi manfaatnya, yang janji-janjinya itu selalu diingat, amanahnya tidak ditunaikan. Dan pertama kali yang bilang dari umat ini adalah amanah. Sampai kamu tidak temukan satu hati pun yang berakhir, yang tak, yang amanah. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Makanya tidak sekalian disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sehingga kamu sangka orang itu hebat, dikatakan ini hebat, di hatinya tidak ada iman walaupun sebiji satu. Berapa banyak kita dengar simpulan bersih, simpulan bersih, ternyata lain, masya Allah. Simpulan hebat, simpulan hebat, ternyata si Allah mengecewakan. Simpulan amanah ini bersih macam-macam, subhanallah, ternyata belum ada kesempatan. Ya, waktu ini ketika datang Rasulullah SAW, ya Rasulullah, pada saat apa dia? Kemudian Rasul ketika itu sibuk melayani orang dari sini, katanya Al-Habib Ibnu Hajar, hendaknya dalam masalah pelayanan masyarakat didahulukan yang awal, jangan mendahulukan yang akhir, karena masalahnya nepotisme, licin, atau karena kedekatan. Setelah Rasulullah menyelesaikan pembicaraan dengan sahabat, manggil siapa yang tanya kiamat, saya ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, idza usidal amru ila ghairi ahlihi faddat risa. Idza uyyatil amanah faddat risa. Kalau sudah amanah disia-siakan, tunggulah kiamat. Wa kaifa ibadatu, bagaimana penyanyiannya ya Rasulullah? Idza usidal amru ila ghairi ahlihi, kalau sudah perkara diserahkan tidak ahlinya, Pak, tolong dengarkan, Pak. Menyerahkan perkara tidak ahlinya itu ada dua. Dia amanah tapi enggak bisa. Atau dia bisa tapi teledor, tidak mau mengerjakan. Sama dua-duanya menyanyiakan amanah. Contoh, saya pakar, saya ahli, tapi teledor. Kerjaan saya terlantarkan, tidak amanah. Atau masya Allah, ada orang yang subuh, tekun, tapi enggak bisa mengatakan saya sanggup, Pak. Akhirnya subhanallah, ibarat nerima servis mobil diturunin, itu mesinnya enggak naik-naik sampai 3 minggu. Pak, mana Pak mobilnya? Wah, apa, orang yang bagus. Dan dia tanggung jawab, apa namanya, memiliki satu kemampuan tinggi, tapi enggak ahli. Sama. Jadi ahli menyanyiakan, tidak ahli serius. Ingin, tapi enggak ahli juga menyanyiakan. Sehingga enggaknya kita hindarkan, terutama di dalam masalah karya kerja, etos, ya. Anehnya kadang-kadang orang kafir lebih bagus dalam hal etos. Orang muslim, masya Allah, kadang-kadang subhanallah, memalukan. Inilah hadirin sekalian, muncul qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Coba saya tanya, ada enggak di Islam itu ulang tahun? ada berarti yastaghfiruna bighairi sunnah. Ada enggak sekarang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ulang tahun ini? Maulid itu apa? Hari ulang tahun? Rasulullah, masa Rasulullah happy birthday to you, happy birthday to you, rawahul Bukhari. Kalau yang punya lahir, yang Pak, kalau enggak lah, kita pakai logika yang kecil aja. Yang punya hari lahir aja enggak pernah ngurusin, ya, enggak pernah memperhatikan, kok kita jadi yang paling semangat? Ini ada apa sih? Jangan kayak orang, masya Allah, orang dari Jawa Timur saya, itu Rasulullah belum ngeh kalau maulid itu bagus. Rasulullah belum ngeh katanya, nggak ngeh. Sebetulnya sekarang ini setelah berjalannya waktu terbukti maulid itu efektif untuk dakwah ini. Dan untuk membacakan semua macam-macam hasilnya tadi saya katakan tidaklah ada hak, ada suatu kemungkaran, pasti ada alasannya apa di bid'ah itu sehingga dia sadar. Wa yaduna bi ghairi hadi, coba sekarang demokrasi apakah dari Islam? Enggak. Sekarang perekonomian yang digulirkan oleh umat Islam dari multi level marketing dan lain, apakah dari Islam? Sekuler apakah dari Islam? Bahkan orang kita sekarang banyaknya kalau beragama fikihnya Syafi'i, akhlaknya Ghazali, tarekatnya Qadari, ekonominya Yahudi. Itu gagalnya ekonomi Yahudi. Enggak menang hal-hal. Makanya prinsip cari uangnya, walau kedua haram di muka sepenting, di perut gak nyangka. Ada udah yang ngetes halal haram, cuma kalau di belakang meja, enggak, kalau gak mencret. Oh gak mencret, alhamdulillah. Sudah gitu ya. Gak mencret, walau saya gak bener, walau nih mas. Baru tahan. Aneh sih kenapa. Apalagi muncul satu statement-statement yang menyesatkan yang haram aja susah, mas apalagi yang halal. Ini kan sudah qawmun yastaghfiruna bi ghairi sunnati wa yaduna bi ghairi hadi. Wali mahana sekarang pakai Islam enggak pakai qawmun yastaghfiruna bi ghairi sunnati. Wali mah yang Jawa-Jawa, yang Padang-Padang, yang ini masya Allah. Bahkan kadang-kadang subhanallah kita jelasin perkara-perkara yang klenik, perkara-perkara yang enggak realistis itu kadang-kadang enggak kena. Padahal S2, S3 kita jelasin siraman itu enggak boleh, ini enggak boleh, tetap aja itu S2, S3 nya diletakin. Bahkan ada yang sekalian kalau urusan klinik, mistik, dukun, S1, S2, S3 pun enggak berlaku. Bahkan kadang kebanyakan mereka otaknya itu enggak jalan. Kalau ini dukun otaknya dititip nama tetangga, Pak, nanti utam lokom kemana? Ke Polnari biar lancar. Itu coba bayangkan dari Indonesia, subhanallah, kalau disuruh oleh Rasulullah SAW ABC tidak pernah diperhatikan, disuruh dukun karena ponakannya hilang, dikasih syarat suruh beli sepeda ontel, beli, masya Allah. Kalau disuruh Rasul belum tentu dilakukan. Dan setiap pagi disuruh untuk muter roda yang belakang berapa kali? 17 kali. Itu tertib, rutin, disiplin. Masya Allah. Coba kalau disuruh sholat duha sama Rasulullah. Itu Pak anehnya. Disuruh dukun samikna wa atokna, disuruh normal taatnya setengah mati, disuruh Rasul, sunnah-sunnah Rasul ditelantarkan, dipanggil, tidak diperdulikan, diabaikan. Ini fakta. Kau menyesatkan Nabi Qayyim sunnah di wayatu Nabi Qayyim. Sampai pada akhirnya dikatakan oleh Rasulullah, kau menyesatkan iyat layak tiyanna ala ummati ma'ada ala Bani Israel hadwan na'li bin na'li law kana minhum man ada umam alaniyatan lakana min ummatin man yaf'alu dhalika. kalau akan terjadi pada umatku ini seperti yang terjadi pada Bani Israel, seperti sandal ketemu pasangannya. Kalau seandainya di antara mereka mendatangi ibu yang zina di tengah jalan, umatku akan dilu juga. Inilah yang dikatakan juga oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in law dakhala jubra dabbin la dakhaltum. Kalian akan mengikuti tradisi, sistem, kebiasaan umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, jasa demi jasa. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, maka mereka akan masuk juga. Pak, saya ingin tanya sama Anda, apakah maksudnya Rasulullah nanti akan ada manusia masuk ke liang hewan seperti biawak? Gok. Tidak mungkin. Terus seperti begini masuk liang hewan gimana? Maksudnya Rasulullah ingin membuat suatu kiasan metafor. Artinya nanti umat lain melakukan suatu perbuatan mustahil menurut kacamata Islam, umat kita juga itu. Mustahil kan Pak, orang masuk ke liang hewan seperti dia, mustahil. Bukankah mustahil wanita muslimah telanjang tidak pakai penutup aurat? Mustahil menurut pandangan Islam, tapi lihat, ikuti lihat. Apa yang sekarang terjadi di kurang-kurang kafir, di muslim sudah ada. Pak, sekarang jangankan aurumnya, ustaz apa lagi? Ustaz melakukan ulang tahun kan aneh. Tapi Pak Ustaz, ya dari mulai yang kecil sampai yang besar, kebiasaan dari mulai makan tangan kiri, terus kemudian maluan imah yang dibayang dengan musik-musik, ini semuanya banyak tadi unasana dan saran sebelum kita. Tidak ada yang dari Islam, tapi semua yaitu Nabi Wahidi yastanmu Nabi Wahidi sunnati wahidu Nabi Wahidi. Hampir nyaris Pak, kalau kita sekarang cinta Islam, apalagi lima ini sudah dianggap kita yang sesat. Bapak bicara lima ini, saya jamin Bapak omong di depan orang awam kalau tidak dianggap sesat. Coba Bapak bicara haramnya musik, saya jamin kalau Bapak tadi pelototin orang. Yang kedua bicara haramnya rokok. Yang ketiga haramnya riba. Yang keempat haramnya membuka aurat. Udah dijamin. Kalau Bapak bisa ngomong ini selama dengan berapi-api, udah deh, saya jamin. Gitu. Yang ketiga, yang kelima, haramnya tentang masalah perfilman. Bapak ngomong film itu haram, Bapak. Ya karena apa? Karena izin Bapak banyak yang masuk film. Ini susah, jilbaban Pak. Walaupun tentang jilbabannya. Yang aneh ini Pak, yang lucu itu Pak, di luar film dia jilbaban, giliran dijadi pemain film gak jilbaban. Itu kan belajar lakonnya, kebetulan dipaksa. Kamu ini perempuan jelek, jadi terpaksa harus acting jadi perempuan jelek apa? Gak jilbaban. Yang di luar itu Masya Allah gak pernah sholat, di dalam film menjadi wanita yang solihah, bagus, dan bahkan ada sebagian mereka kris budak. Saya enggak perlu menyebut nama. Tapi subhanallah, giliran main film, tampilannya anggun, cantik, jilbabnya bagus, ternyata budak. Sementara yang muslimah yang di luarnya jilbaban, di dalam filmnya telanjang. Susah. Antum coba bicara lima ini haram, saya jamin lancar, saya jamin. Itu. Ya, apalagi kok bisa khutbah di Istiqlal. Buat Istiqlal, Istiqlal buat. Iya, benar. Ini lah yang saya buat. Klasik, susah. Terus kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, apakah setelah Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan lagi ya Rasulullah? Na'am. Tu'atun ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang mengajak ke pintu neraka. Man ajabahum qadabuhum ilaiha. Siapa yang mengabulkan pasti kelempar ke dalam. Nah Pak, tu'atun ala abwabi jahannam. Sedangkan subhanallah di Indonesia sangat banyak. Apa yang ada sekarang yang tampil di media itu semua doa itu Allah buat bicara. Makanya semua punya ikon sendiri-sendiri. Ada Ustaz lir-ilir. Nah, berarti kemana-mana lir-ilir. Berarti ini ikonnya lir-ilir. Jadi kalau ada ringtone pun tidak bisa diciri. Wah lir-ilir ini dia. Ada Ustaz ilah-ilas si Allah udah bawahnya ilah-ilas oh, ya Ustaz ini. Ada Ustaz Hakim Tombuati ini. Ada Ustaz udah ada ciri-ciri sendiri. Nah, yang gak punya ciri khas ya Ustaz salah, makanya gak bisa masuk TV. Apalagi disuting susah. Disuting atas gak kena tawar, disuting tawar gak kena atas. Dan gitu. Oleh karena itu ada misalnya mereka apalagi nilai-nilai yang dikembangkan tidak akan sinkron dengan visi tidak digabarkan. Hasil dari misalnya Ustadz yang ditonton oleh wartawan itu antara pelawak dengan dukun. Kalau enggak pelawak, dukun, kalau enggak dukun, pelawak itu yang ada. Dukun setengah Ustadz, Ustadz setengah dukun. Pelawak setengah ustaz, ustaz setengah pelawak. Artis setengah ustaz, ustaz setengah artis. Itu yang banyak. Siapa yang bisa memadukan itu raka? Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya ya Rasulullah, kapan kita sudah tidak lagi perlu amal ma'ruf nahi munkar? Karena enggak laku. Apa katanya Rasulullah? Idza kanat al-fahshatu fi kibarikum. Kalau kekejian sudah didominasi oleh orang gedean dan gedongan di antara kalian. Si gedean tukang zina. Wal mulku fi sigharikum, kekuasaan dipegang oleh orang hinaan dengan kecil-kecilan di antara kalian. Orang-orang yang tidak punya kapabilitas sama sekali, enggak punya ilmu, enggak ahli. Akan saya temukan banyak. Ya, tukang pemedailah itu bandar judi ada. Bandar toge. Wal ilmu fi radalatikum, ilmu dipegang oleh orang hinaan di antara kalian. Yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah adalah ruwaidha ar-rajul alladhi yatakallamu bi amri al-amal, orang yang kerja ilmunya sok bicara masalah awam, masalah yaitu agar kepentingan orang awam yaitu SD. Yang ada itu ya Allah, akhirnya kita bicara agak sedikit kencang aja itu sudah susah diterima mereka karena mereka semuanya hampir bodoh. Dan tidak pernah anda yang angkat masalah tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, taat, maksiat secara terang-terangan apa adanya kecuali as-salafus shalih. Akhirnya terhasil aneh. Makanya apalagi saya Pak, saya itu sampai dijuluki Ustaz rokok karena selalu meritik rokok. Kan sudah banyak yang jadi korban, tidak diundang lagi. Dan yang lebih anak suka juga masya Allah. Coba anak khutbah ini dia dan tidak ada kalimat larangan haram. Itu cuma ini bapak ambilnya jangan merokok, bapak bisa merokok itu marah dia. Langsung habis khutbah, habis sholat langsung rokok di sambil. Sambil kan tidak ada sampingan, rokok langsung. Sudah dipamerin. Buatnya kan. Anak keluar ditiupin. Ya Allah, ini Pak ya. Terus ngeluh dada-dada ini ya Pak. Ditiupin. Nah deh. Bahkan sekarang Pak, melihat kalau orang diberitahu hal-hal yang sifatnya krusial itu hidupannya bahwa langsung protes, langsung ledek, langsung menghina, langsung teriak, langsung membuat satu reaksi yang sangat tidak sedap. Kalau di sini masih ada sopan santun etikam, di sana udah gak ada. Apalagi di mana diomongin di depan orang awam. Berbodoh. Tapi seorang dai harus punya prinsip gini. Qul haqqa wa kana murah. Omongkan kebenaran murah baik gini Pak. Kalau yang awam gak bisa, gak berani berbicara. Kalau Ustaz juga gak berani, terus faedahnya Ustaz apa? Itu bedanya dai sama gak bukan dai apa? Ya udah. Tentang masalah siku itu biasa. Namanya aja dakwah. Nah, saya katakan nyopet aja dari sikunya. Apalagi dakwah. Nyopet itu ada gak pada sikunya? Nanti orang minimal itu. Kalau menangkap sampai kotor. Dan kita baru diomongin orang lah itu mah kecil. Biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlaku aja prinsip. Nah dilanjutkan sifhum lana ya Rasulullah. Sifatin siapa mereka itu? Kok du'atun ala abwabi jahannam? Rasulullah mengatakan qaumun min jilladin wa yatakallamu bi alsanatin. Kaum seperti kulit kita dan berbicara dengan lisan kita, yaitu muslim bahasa Arab bentuknya ini. Makanya Pak, kalau orang kafir dari Belanda, dari Amerika langsung ke Indonesia mengatakan semua agama benar, mungkin digorok sama orang Banten sama Madura. Itu kan? Tapi kalau sekarang yang bicara Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Khalid, Abdul Abdul, oh diterima. Sekolahnya pesantren dan keluarganya kiai semua, keluarganya wacana aja. Gampang mengelak. Oh itu tidak sebenarnya, kita hanya sekedar intermezzo. Macam-macam. Mereka berbicara dengan lisan kita, bahasa Arabnya fasih. Dari kaum kalangan kita, tapi gunting dalam ibadah. Merontokkan sendi-sendi Islam, menghilangkan prinsip-prinsip usuluddin, dan mereka sudah tidak ada istilah Islam itu punya kesakralan bagi dia tidak. Quran aja bisa diamandemen, apa? Quran bisa diamandemen, apalagi ucapan para ulama. Quran hadis itu sudah nggak ada nilainya bagi dia, sakral itu nggak ada. Bisa dibantah, bisa dianulir. Mereka kemarin berani untuk mencoba acak-acak tafsir Al-Quran. Mereka sekarang sudah mulai berani menyalahkan terjemahan Quran. Sebentar lagi menyalahkan nas Al-Quran ini tidak cocok untuk zaman, untuk ini, untuk itu. Kenapa? Orang kan dites dulu tafsirnya di acak-acak, kok menang wae kan gitu katanya orang Jawa. Kok diem-diem aja, wah dicoba lagi ini terjemahnya salah. Kok diem aja, wah ini Quran ini gak tepat untuk Jawa. Yang cocok untuk apa? Nah Jawa itu cocoknya nabinya Jawa Timur. Nah itu baru cocok. Nabinya Jawa Timur itu. Makanya Jawa Timur, Mas Karebet, dan juga Sunan Kalijogo, 3-in-1 untuk juga agama. Sehingga dari seharian bolak-balik kalau kita konflik, kita coba kritisin, ini kan ajaran Wali Songo. Wali Songo zaman Belanda, Wali Songo zaman Orde Lama, Wali Songo Orde Baru, Wali Songo reformasi masih Wali Songo, gak pernah naik kelas orang Indonesia itu. Kenapa gak sekali-kali yang bukan? Yang namanya dari seharian Wali Songo itu ceritanya yang jelas kayak apa juga versinya banyak sekali. Hanya sebenarnya dan cenderung fiktif. Maka ada orang yang bisa tanpa 41 tahun gak makan, gak minum, gak buang hajat, gak kencing 41 tahun, coba bayang hidup sampai lumpuhkan. Itu kan betul-betul film apa namanya mas? Film mustahil. Sangat fiktif sekali. Ya minimal orang itu kalau berpikir orang muslim manusia enggak sholat 41 tahun itu hukumnya apa Pak? Udahlah mungkin mandi ini soal masalah. Kalau enggak sholat 41 tahun itu hukumnya apa menurut antum? Subhanallah. Anaknya kadang sampai 300 dari sungai banjir juga enggak hadir kan ya Pak? Sampai buang tongkatnya jadi buang suci. Tapi itu juga yang nonton para pakar-pakar kiai, orang-orang berpendidikan. menonjolkan kok mistisnya, tidak nilai dakwahnya yang ditransfer ke Indonesia minimal digalilah. Kenapa mereka kok bisa masuk ke Indonesia ya? Sehingga Islam bisa masuk ke Indonesia. Makanya saya sangat kagum dengan terobosan Bapak Profesor Dr. Hasan Musim. Hasan Musim dia membuat satu buku Sesi Dijenak, mencoba untuk membuat satu buku yang membalik data sejarah Jawa sebelum, setelah, dan ketika Wali Songo menyebarkan dakwah. Berdasarkan data-data ini berbeda jauh dari yang sekarang bergulir di tengah masyarakat. Kalau kesannya wali kan pasti manusia sakti loh. Dan wali itu pengganti tim. Wali itu tim untuk membenahi Jawa pasca perang Parengkrit yang Jawa hancur-hancuran antara Majapahit dengan Demak Bintoro. Sehingga dari Turki mengirim 9 orang untuk membantu Jawa, pembenahan Jawa, dan dari mulai pertanian, perdagangan, dan seluruhnya lini kehidupan pulih. Tim itulah yang disebut dengan tim 9 Wali Songo. Jadi wali itu tim utusan yang diutus oleh Turki ke Indonesia. Makanya di dalam bahasa kita masih ada kan wali kota. Wali kota, wali itu tim utusan gubernur yang diletakkan di kota itu untuk membenahi kota. Pokok sekarang masya Allah, wali itu kesannya sakti, hebat, ini pusat semua. Inilah dari sekalian, akhirnya Islam tergelam, yang asli, yang palsu, yang nongol, yang palsu yang sekarang mendominasi. Akhirnya yang sesat dikatakan benar, yang benar dikatakan sesat, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Terus kemudian Hudzaifah menanyakan, ya Rasulullah, mada ta'muruni in amburkani dalika. Apa yang kau perintahkan aku kalau menemui doa-doa ila jahannam tadi? Katanya Rasulullah SAW, tantalzam jama'atan muslimina wa imamahum. Kamu harus tetap berpegang teguh dengan jama'atul muslimina wa imamahum. Dan tolong Pak, jamaah itu tidak sah kalau satu tidak di atas Alkitab wa sunnah, dan yang kedua dipimpin imam yang sah menurut syariat. Maka jamaah mana saja yang berdiri ternyata tidak di Alkitab wa sunnah ala manhajin nubuwah, maka jamaah tersebut adalah jamaah batilah. Dan yang kedua, ada imamnya, yang imam itu imam syar'i yang telah diakui oleh ahlul hali wa ahdi dan dibaiat oleh seluruh umat. Dan syaratnya tidak boleh ada dua imam dalam satu daerah. Di Indonesia itu masya Allah kecamatan imamnya nembang. Imam ini. Dan bahkan Rasulullah mengatakan jika ada dua imam yang dibaiat, bunuh salah satu. Dan sekarang siapa yang dibunuh dua? NII punya imam, NII punya imam. Terus Jadi juga punya imam, minimal imam Samudro. Dan terus Sufi punya imam, orang kejawen juga punya imam, imam Sudiro itu. Imamnya orang kejawen. Belum imam yang lainnya. Nah ini yang dibunuh keluar siapa? Itu. Kalau memang seperti itu hadirin sekalian, kata Rasulullah ketika ditanya oleh Hudzaifah setelahnya, illam yakun lahu jablahum jama'atun wala imam, ya Rasulullah, kalau sudah tidak ada imam dan tidak ada jamaah, bagaimana? Fal ta'tazil firqa kullaha, kamu tinggalkan dan jauhi seluruh firqah yang ada. Walau an ta'uda asl ash-shajara wa anta ala dhalika hatta yutrikaka al-maut wa anta ala dhalika. Walaupun kamu hanya menggigit akar pohon, yang dimaksudkan akar pohon adalah pohon syariat, artinya enggak ada jamaah, enggak ada imam, bukan berarti kita tidak beragama. Tetap kita gigit pohon syariat. Amalkan Quran, amalkan sunnah. Insyaallah kita akan ketemu Allah dengan pertemuan yang baik. Walaupun tidak ada jamaah, tidak ada imam, Islam kita sah. Dan di sini tidak benar orang yang mengatakan kalau tidak ada khilafah, keislaman kita tidak diterima oleh Allah. Buktinya Rasulullah ketika ditanya oleh Mu'ad, ya Rasulullah, kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam, ya sudah, tinggalkan semua firqah yang ada dan gigit aslus syajarah, yaitu syajarah itu syariah, sampai kamu mati dalam keadaan seperti itu. Alhasil, hadirin sekalian, kita ingin tegaskan, Sekarang kita tinggal satu. Kita sudah menandakan tidak ada imam, tidak ada jamaah. Sekarang tinggal aslu syajarah. Dan pohon ini kalau kita rawat dengan baik, insya Allah akan membuahkan buah. Dan perawatan itu dengan tiga, yaitu tarbiyah. Kita pupuk dengan tarbiyah. Kita serap dengan tazkiyah. Kita semprot hamanya dengan tazkiyah. Makanya insya Allah proses dakwah yang kita jalankan melalui asas tarbiyah wa tazkiyah wa tazkiyah, inilah yang bisa menjamin kembalinya syariat, kembalinya umat Islam kepada kejayaannya. Tanpa itu mustahil pak bicara kejayaan tanpa kita mengembalikan umat kepada syariat yang awal. Karena Imam Malik mengatakan umat ini tidak akan baik sekecuali kembali kepada kebaikan umat yang dahulu. Dan yasu hadil umat illa lima sholaha awal. Umat ini tidak akan baik kecuali dengan kebaikan yang mereka awal-awal dulu menjadi baik. Rasul menjadi baik kenapa? Dengan apa pak? Al-Kitab wa Sunnah. Sahabat Khulafaur Rasyidun bisa baik dengan apa? Al-Kitab wa Sunnah. Dan generasi-generasi berikutnya Daulah Umayyah Abbasiyah bisa bertahan kokoh karena berkat Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ketika umat menjauh, maka pada saat itu semakin jauh dari kejayaan. Sebatas jauhnya dia dari Al-Quran dan Sunnah, sejauh itulah dia dari kejayaan dan kemenangan. Makanya kalimat intansurullah yang suruh, kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Maksudnya ihfadillah ayahfadun, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Maksudnya belalah agama Allah ini, Allah akan memenangkan kamu. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Dan ada waktu kurang lebih setengah jam, saya ingin juga untuk diskus keluar unek-unek dari antum. Ya kira-kira antum selama di sini itu kira-kira keagamaannya antum kayak apa, sejauh mana, dan juga kita bersama-sama untuk berpikir, pikir kolektif lah, jangan pribadi yang penting saya. Yang penting saya itu orang kalau sudah pikirannya cuma saya, nanti enaknya anget cemulan sendiri, ada kembang nggak tahu, repot. Ya, memang enak pak, makanya Rasulullah ditegur oleh Allah dengan ya ibn mutasir, karena orang itu kalau kemulan anget ya urusan sendiri, mungkin diri sendiri kok anget. Yang penting pagi-pagi kan prinsip rokok, jus anggur, musik kenceng, kopinya kental. Sudah apalagi sekarang mobil, musik, itu kan urusannya Ustaz. Yang penting saya sendiri, saya bisa ini, saya itu pribadi. Ya itu menjadi hukum. Biasanya orang juga berangkat kepanasan, kedinginan, keburuan. Anginnya kencang, resikonya besar. Tapi insya Allah kalau gempa, menyelamatkan diri dulu. Tapi orang yang anget begini, kalau gempa masih dulu. Artinya memang betul mas, ngurusin umat, mikirkan dakwah, resikonya besar. Dan soal masalah berbicara din, itu pahit, panas. Tapi insya Allah, kalau bara api antum pegang benar, insya Allah mati. Ya, tapi kalau itu ya, kalau begini ini yang repotin ini, dipegang enggak, dilepas enggak tuan begini. Aduh, bara api dipegangnya, aduh maju mundur. Wa minan nasi man ya'budullah ala harfin, katanya Allah. Sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Wa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabahu fitnatun qalaba 'ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah beragama di pinggiran. Kalau enak tenang, kalau enggak enak minggir. Kenapa di pinggiran? Kalau biar enak gampang loncat ke tengah, kalau enggak enak biar gampang loncat ke pinggir. Coba aja jadi pengurus masjid, ketua masjid, gak pernah datang sholat Jumat, tapi lepas gak mau. Ada banyak di Indonesia itu banyak. yang judulnya DKM, tukang dekemi masjid. Itu kan itu DKM itu tukang dekemi masjid. Pokoknya tahu nggak izin. Tapi subhanallah, nggak pernah datang ke kajian, ngaji, nggak sholat jamaah, nggak sampai masjidnya aja lupa namanya. Pak masjidnya mau nyumbang nih pak, namanya apa? Waduh lupa pak, mau tapi apa takwa ya pak ya? Kuliah proposalnya ya pak, nanya nggak sih? Coba kalau sekarang ada untungnya masjid lagi mujur, wah itu pak. Ya berkat kepemimpinan saya 1.5 tahun ini pak. Dulu sebelum saya itu pak, masya Allah, sholat hanya 1.5 baris pak. Saya baru 6 bulan aja, masya Allah, udah 5 shof. Masya Allah. Saya. Oh ada kabar pak, kayaknya masjid kita ditunggu teroris pak. Waduh. Iya mas, itu saya sudah beberapa hari ini memang gak. Itu memang yang bikin rasa itu sebentar sih. Oh langsung mulai ngambil hitamkan sono sini, dia aman. Fitnatunil qalaba ala wajihihi, langsung berbalik muka. Dia tidak tanggung jawab, lepas tangan, cuci nama. Dan bahkan dia seakan-akan tidak ada peran sama sekali di situ. Khosirul dunya wal akhirah. Jangan model-model seperti itu. Bikin motor mungkin ada yang tanya. Bagaimana kita menjikapi orang-orang yang suka menjadi pelayan pemerintah yang dikatakannya ada yang benar dan ada juga yang tidak benar. Ini pak, kalau dijangkar bahwa kita mengkritisi masalah kehidupan publik, tetapi kalau sudah ada trik menghasut, apalagi menyebut nama, apalagi ada target untuk membuyan pemerintah, maka ini adalah manhajnya Khawarij. Khawarij itu punya manhaj yang telah ditunjukkan mereka dalam sejarah. Pertama, sifat mereka suka protes. Zulkuwaisirah kan? Iqdil ya Muhammad. Itu protes, suka protes. Ya adil dong. Dan protesnya cuma dua mas. Antum lihat, Khawarij zaman dulu sampai sekarang, sampai kiamat, sama. Yang diprotes keadilan sama duit. Adil Muhammad yang keduanya bagi-bagi dong yang ini rata duit. Adil ya Muhammad ketika itu Rasulullah bagi ghanimah. Jadi adil. Nah kalau sudah tidak kena, maka trik yang keduanya dia akan klaim orang itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah trik yang ketiga kalau sudah tidak berhukum dengan hukum Allah dikafirkan. Trik yang keempat, kalau sudah kafir, halal darahnya boleh dibunuh. Kalau sudah halal darahnya boleh dibunuh, maka akhirnya pengusaha kerusuhan ini, kalau dulu rusuh sana rusuh sini, pembunuhan kerusuhan pemberontakan yang ada. Antum percaya gak percaya, baca sejarah. Jas merah, jangan lupa sejarah. Prinsip jas merah, jangan lupa sejarah. Antum baca. Sampai subhanallah, jangan tergiur dengan kekhusyuan sholat mereka dan kepastian baca Al-Quran mereka. Coba Rasulullah mengomentari Zulkuwaisirah apa? Saya khruju min di hadar rajul, akan keluar dari kurung rusak orang ini. Qaumun yaqra'una Al-Quran, sekelompok kaum yang baca Al-Quran. Tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim, kalian meremehkan sholat kalian di depan sholat mereka. Wasiyamakum ma'a siyami, puasa kalian dengan puasa mereka. Berarti bacaan Qur'annya puasa yang bagus, sholatnya khusyuk dan puasanya hebat. Senin Kamis, puasa Daud. Subhanallah. Rasulullah pak. Pak, Rasul itu ketika itu mengatakan di depan siapa? Sahabat. Dan yang meriwayatkan hadis ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kurang apa hebatnya ibadahnya, sholatnya. Sampai Rasul katakan, kalian malu sholat kalian di depan sholat mereka, puasa kalian di puasa mereka. Berarti subhanallah, pengamalan mereka secara zahir hebat, bacaan Al-Quran hebat, tapi ya berhukum minad din. Kenapa? Baca Al-Quran tapi pemahamannya menyimpang. Syekh Ikhwan, ana ingin sampai Ibnu Taimiyah mengatakan kesalahannya Al-Quran itu simple kecil. Bukan simple kecil, simple sedikit tapi sangat fatal. Yaitu apa? salah paham di dalam memahami Quran. Ya. Baca Quran. Tapi Rasulullah katakan yakhrujuna yamrukuna bila dini kama yamrukusahu minar rumiyah, keluar dari agamanya seperti keluarnya busur. Anak panah jadi busurnya kenapa? Karena walaupun baca Al-Quran tapi pemahamannya mereka pemahaman nyimpang dari salafus saleh, keluar kan dari agama. Sama aja dia tidak berani mau, pemahaman itu nyimpang banget kok. Qurannya ditenteng kok. Ya, akidahnya menyimpang, ini menyimpang. Dan tolong dijamkan, akhirnya Quran hadis yang menjadi pedoman adalah pemahaman ini. Sehingga gini, Pak. Ya, gak usah jauh-jauh lah. Contoh aja sekarang, LDI. Quran sunnah tadi, Pak. Tapi pakai pemahaman sendiri. Akhirnya keluar dari Islam seperti keluar anak panah dari busurnya. Cuma bayangkan aja sekalian, mereka tafsir pakai tafsir sendiri, mampu. Hadis dipegang juga, tapi ditafsir sendiri. Sehingga mereka tidak pernah nyambung sama ulama, tidak pernah nyambung sama umat, bahkan mereka memiliki ajaran sendiri, umat sendiri, prinsip sendiri, usul sendiri, umat sendiri tidak mau nyambung sama orang. Fakta kecil aja, kenapa mereka tidak mau bermakmum dengan imam yang bukan kelompok mereka? Dari mana itu pemahaman, kalau enggak pemahamannya yang nyimpang terhadap Quran Sunnah? Umat para salafus saleh kita itu seperti Hasan al-Basri ketika ditanya sholat di belakang Ali bin'ah, dia mengatakan sholli ma'ahu Ali bin'ah, sholatlah bersama dia bin'ah, dia yang nanggung. Kok ada kesimpulan gak mau sholat di belakang dia? Dia mau sholat kalau dia jadi imam. Dari mana? Kalau gak pemahaman beliau. Pemahaman itulah yang menyebabkan khawarij walaupun pasti membaca Al-Quran akhirnya keluar dari Islam seperti keluar anak panah dari musuhnya. Karena walaupun a'udhu billahi minasyaitan wajib surat al-sa'ad imran, tapi sebenarnya menurut pemahaman dia bukan pemahaman salafus saleh, bukan pemahamannya Rasul. Hanya sama sekali ingat Islam yang diinginkan oleh Rasulullah, Islam yang diinginkan oleh mereka, oleh dia, itu yang jalan. Jadi pemahaman itulah yang penting. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa pemahaman yang dimaksud di sini adalah pahamu sahabat. Kenapa? Karena sahabat orang yang paling terdepan di dalam kebenaran mengamalkan Islam. Lurus pemahamannya, dekat zamannya dengan Rasulullah. Selamat hatinya dari intrik-intrik untuk urusan Islam. Sedikit penyimpangannya dan dikawal oleh wahyu. Mungkin pemahamannya mereka berbeda. Mungkin. Jelaskan kepada kami kredit mobil yang terlarang. Ngantuk bukan kredit. Mas kalau bisa kredit itu dihindari karena kredit itu utang. Tapi kalau memang terpaksa silakan. Antum sudah berdoa supaya dilindungi dari utang kan. Ya lucu kalau antum tiap hari berdoa, ya Allah jauhkan saya dari utang-utang. Kok malah kredit? Ini ultras. Tapi terpaksa, kalau memang antum mau kredit, itu kalau sistemnya adalah sistem leasing pasti riba. Ya. Caranya kredit yang benar, antum beli dari orang yang memang itu sudah milik dia dan barangnya ada dan sudah ada di tempat dan dia tidak membeli karena ada yang membeli kredit lagi. Umpamanya saya punya mobil 3, saya mau jual kantor siapa namanya, mau jual ini kredit 150 juta, walaupun harga cashnya 100, tidak ada masalah. Tolong dijawabkan mas, intinya masalah soal kistrek jual beli cash credit, cash credit itu tidak ada masalah. Karena jual beli itu kan ada tiga, indeks, yaitu ada duit, duit dulu barang nanti, apa namanya mas? Duit dulu barang nanti apa namanya? Ya bagus, gue ngomong. Kalau sekarang duit ada barang ada namanya? Nah, itu kencang suara. Nah kalau sekarang barang dulu duit nanti apa namanya? Ya itu kredit. Dan tiga-tiganya ini model jual beli yang sah. Duit dulu barang nanti inden. Duit ada barang ada cash atau barang ada duit nanti nunda namanya kredit. Biasanya kalau inden agak berani lebih murah karena dia untung waktu nggak apa perlu di duit. Karena dagangan itu syukur-syukur untung duit untung waktu. Tapi kalau nggak untung duit maunya untung waktu, kalau nggak untung waktu untung duit. Makanya kalau ada orang yang nggak untung waktu nggak untung duit, dia arisan. Karena dagang. Ada orang dagangan gak rugi duit, rugi waktu. Itu bukan dagang. Malu dong sama orang Padang, pandai dagangan. Tanya sama orang Padang, kalau rugi pasti ditinggalkan. Nah ketika inden ini duit di tangan, saya rugi sedikit gak ada masalah. Umpamanya biasanya mobil harganya 100 juta, saya jual 90 juta. Rugi 10 juta, tapi dengan duit 90 juta dalam rentan waktu 6 bulan saya puter. Apalagi saya sudah punya proyek yang butuh duit cash. Saya untung, bahkan dengan 6 bulan bisa 110 juta. Gak ada masalah. Pokoknya Pak, saya ini mau nikah 6 bulan lagi. Tapi saya juga pengen mobil pas nikah nanti itu bagus lah. Udah, saya nyetip aja Pak duit. Ini kalau mobil ini berapa harganya? Kalau biasanya cash 100 juta Mas. Tapi gak apa-apa lah kalau 6 bulan, 7 bulan begini saya berani 90 lah. Duitnya cash gak? Iya Pak, cash. Udah disebutkan merek mobilnya, harganya, waktu penyerahannya, tempat penyerahannya, dan juga termasuk warnanya kalau memang butuh warna. Itu namanya salam dalam bahasa pekinnya, dalam bahasa ini ekonominya indeks. Kenapa saya berani murah? Karena untung waktu. Saya bisa dagang barang lain. Apalagi saya dapat tender percetakan buku. Yang percetakan buku ini butuh pas 90 juta atau 100 juta. Yang untungnya bisa 30-40 juta. Buku sekolah tertentu. Oh, Masya Allah. Saya rugi dalam masalah mobil, tapi saya untung untuk nyetak buku sekarang. Jadi loh Mas Antum kalau mau mencoba untuk berdagang gak punya modal seperti ini caranya. Bagaimana modal otak sehingga yang kertas bisa jadi duit. Jangan sampai dagang yang duit malah jadi kertas. Itu namanya gak pintar dagang, mendingan itu mundur. Pelan-pelan nyusut itu nanti. Nah sekarang ada duit, ada barang cash, saya biasa aja. Sekarang harganya 100, ya saya jual 100. Nah, sekarang ada barang duit nanti. Ini saya rugi waktu, 3 tahun. Ya, maksud saya rugi duit juga. Sama, saya jual dengan harga 100 juta. Gak logis, Mas. Ya, nanti kalau Antum buka kredit dengan cash sama, insya Allah dijamin Antum dagangan cuma waktunya sebulan, habis, Pak. Iya, di kredit orang semua penunggu 4 tahun lagi Mas, saya dagang lagi. Ya lucu. Dan sama lagi, cash 40 juta, kredit 5 tahun juga 40 juta. Ya orang ambil itu semua. Saya ketika rugi waktu harus untung duit. Ketika sekarang rugi untung waktu boleh rugi duit. Syukur-syukur untung waktu untung duit. Itu dagang. Dengan demikian, para ulama seperti Syekh bin Baz dan juga para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan kita jual beli dengan sistem cash dan kredit, bahkan lebih mahal dengan syarat pada waktu keluar dari majelis kita sudah menentukan salah satu harga cash atau kredit. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan nah Rasulullah SAW anbayin adai ribayna, maaf Rasulullah melarang jual beli dalam dua harga. Maksudnya di sini tidak dua harga, maksudnya dua transaksi. Karena bayin adai ribayna. Adapun tafsiran Imam Syafi'i dua harga itu memang murni pemahaman dan tafsir Imam Syafi'i. Yang sahih Rasulullah mengatakan man ba'a fi bai'at, man ba'a bai'atan fi bai'atin fi bai'at, man ba'a bai'atain fi bai'atin falahu aw kasuha aw riba. Barang siapa yang jual beli dengan dua transaksi dalam satu akad, hendaknya memilih harga yang paling bawah kalau tidak riba. Maksudnya dua hadis ini dengan yang saya baca tadi adalah terpraktek pada bayul rina. Tidak ada lagi yang lain. Apa itu bayul rina? Jual beli rekayasa riba. Paham nggak Pak? Sudah tahu contohnya belum? Kalau belum, belum aja anak contohnya. Belum. Aku aja. Bentuknya kuning. Begini mas, baikul inah itu rekayasa riba. Saya umpamanya dengan Pak Sel, Pak Walianto, pengen utang ke saya, Ustaz, saya utang beli 100 juta dong, nanti saya balikin 150 juta, riba kan? Riba enggak? Riba. Ngomong apa udah tadi? Paham enggak, Pak? Enggak sempat. Udah ngeblank kayaknya. Pak, ngomong apa tadi? Jadi, ini Pak Orianto mau ngutang ke saya 100 juta. Dia berniat untuk membalikkan 150. Utang 100 balik 150 juta, riba enggak? Riba. Oke. Okay. Nah, supaya tidak terkesan riba secara zahir, dia juga gak enak karena lingkungannya kanan-kiri Ustaz dikelabui lewat jual beli. Saya punya mobil yang nilainya 100, kalau cash 150 kalau kredit. Sebetulnya begitu. Dan kalau saya jual ke orang lain, gak ada manfaat. Cuma di sini buatnya kaya riba. Pak, ini mobil saya beli aja 150, tapi bayarnya 3 tahun lagi. Oke Pak, Pak Orianto sudah beli mobil dari saya 150, bayar 3 tahun lagi dengan cara dicicil setiap bulan. Sudah diterima, mobil ini saya beli lagi cash 100 juta. Pak Orianto, saya beli lagi ya mobilnya 100 cash. Anak kasih 100 juta mobil balik ke saya lagi. Ujung-ujungnya apa, Pak? Pak Orianto saya utangin 150, 100 balik 3 tahun 150 sama. Cuma direkayasa kayak-kayak ada jual dua jual beli. Pertama kali Pak Orianto beli mobil ke saya 150 juta, jual yang beli yang kedua, transaksi yang keduanya saya beli dengan dari Pak Orianto cash 100 juta. Ini loh yang dimaksud Rasul melarang dua dalam satu, dua transaksi dalam satu akad. Paham enggak, Pak? Kalau enggak paham ya sudah. Kita aja repot. Nah, itu yang maksudnya dua harga di dalam satu transaksi. Dua harga, yang pertama harga 150, harga yang kedua 100. Dan itu murni untuk bai'ul rina, yaitu rekayasa riba. Tapi kalau sekarang saya enggak ada arah kesannya dari saya. Saya punya mobil. Saya punya mau cash 100. Mau kredit 150. Silakan. Mau dijajar sebulan sekali, sebulan sekali, terserah, pokoknya saya gak mau tahu 3 tahun lunas. Tapi tolong syaratnya, satu, barang yang saya jual ini sudah ada di saya. Gak boleh, Pak masih di Surabaya, Pak. Pak mobilnya mana, Pak? Ya masih di Surabaya. Jangan-jangan ini masih belum dibeli, malah ordering milik orang. Atau nanti terjatuh, dia tidak membeli sebelum ada yang membeli. Dan ini terjatuh menjual barang belum miliknya. Kan gak boleh kan? Kemudian yang kedua, kalau seandainya terlambat gak boleh dikenakan penalti. Berarti di sini ada Mas, tolong tunda, kalau kamu tunda nanti saya tambah sekian riba. Ini sama aja seperti utang jatuh tempo. Sekarang utang jatuh tempo bulan ini tanggal hari ini. Mas, mana mas? Duit 5 juta mana? Pokoknya saya gak mau tahu deh mas. Hari ini saya minta 5 juta. Dia gak punya duit. Pak, maaf pak, terus terang pak, saya bulan-bulan ini kebutuhannya banyak. Jadi kalau saya ditagih 5 juta terus terang gak punya. Gimana pak, kita buat kebijakan aja. Pak, saya minta tunda sebulan aja, saya tambahin 100 juta. Riba. Jadi seakan-akan ini baik, bidet-bidet, jual utang dengan utang. Utang 5 juta dijual lagi jadi 6 juta. Itu yang gak boleh. Jadi mau ditunda 5 hari, 10 hari, 100 hari, tetap 150. Dan barangnya kalau memang bisa dipindah, sudah dipindah ke tempat emas mobilnya. Jangan cuma di Surabaya putar aja. Nanti jangan-jangan barangnya itu permainan mas. Contoh aja, saya jual ke Antum. Pak, mobilnya di ini Pulau Mas ya? Atau Pulau Gadung? Antum jual lagi ke ini. Pak, mobilnya di Pulau Gadung. Jual lagi Masya Allah. Sampai ganti penjual 10 kali mobilnya masih di Pulau Gadung. Ini nanti cenderung akan terjadi permainan uang. Barang cuma simbol. Itu kenapa syarat jual beli harus barangnya dipindah dari tempat pembelian ke tempat yang tidak ingin dijual. Karena takut akan terjadi permainan barang. Barang itu hanya simbol, inginnya sebetulnya permainan uang. Bisa saja mobil yang sekarang anda jual ke Agung 100, ke ini 110, ke sana 115, ke sana lagi 90, jatuh bangun, akhirnya persis seperti permainan saham. Barangnya di mana nggak tahu, kita hanya melakukan tren. Wah, ini lagi naik langsung lempar. Kalau naik lempar, kalau turun beli, naik lempar, turun beli. Jadi lempar beli, tarik lempar terus. Akhirnya gendeng di saham banyak orang gila saham. Kalau beli saham boleh, bapak beli saham, jangan tuh biarkan. Saya punya saham di Telkom, saya punya saham di Pro SM 10%, seperti contoh aja Bakri Group punya saham 80% di KBC. Udah terus. Gak ada kan aksi lempar beli sehari itu, gak ada. Nah ini kalau yang permainan saham ini pak nongkrongin apa? Komputer. Oh, ini yang mana yang terbaik? Dan nanti ada dukun-dukunnya, dukun-dukun ekonomi ya. Pak kira-kira itu peramal-peramal ekonomi itu, ya pialanya pak kira-kira saham yang potensi minggu depan ini naik apa? Wah dikasih kabar ini. Dan ini pak kelemahannya bukan hanya itu saja, bikin gila pialan, bikin perusahaan itu ompong. Tapi juga penggorengan saham. Aslinya sebetulnya perusahaan itu sahamnya punya nilainya cuma 500. Karena goreng. Beli lempar. Apalagi yang beli orang-orang hebat pertama kali. Pertama 500 harga. Wah yang beli aja Saudi. Wah gak mungkin kalau ini gak prospek. Akhirnya kok. Wah beli semua. Setelah itu naik. Besoknya sudah 2000. Ada orang lepas lagi, beli lagi 3.000 sampai 5.000. Terbukti pak, saham-saham yang seperti ini nanti akan diuji pada waktu kritis. Yang sahamnya sampai nilainya 9.000, pas krisis kemarin ada yang sampai 900, ada yang 500. Karena apa? 9.000 digoreng. Lempar, ambil, dari 500 sampai 5.000 sampai 10.000. Ini masalahnya yang tidak boleh. Makanya saya sarankan, saya temukan orang, Masya Allah, sampai sekarang ini nangis. Hidupnya gak karu-karuan, semua kejual, karena main saham. Kepleset sedikit. Oh, boleh. Kalau toko online kan kita punya barang, tapi barang itu bukan milik kita. Oh, gak apa-apa. Gini, untuk ini makanya Masya Allah, ini loh mas, syariat itu. Islam memberikan keindahan jual beli, keleluasaan. Gak punya barang boleh asalkan salam. Salam boleh. Salam itu akan inden tadi. Seorang pedagang yang inden boleh tidak punya barang tapi sudah menerima transaksi jual beli. Karena itu logis. Karena saat jual beli itu terjadi gak butuh barang kan? Oh, duit dulu kan? Makanya ana sarankan toko-toko online itu menggunakan sistem salam. Kenapa Pak? Salam itu dibolehkan gak punya barang? Karena ada mas bisnis itu kan gini loh mas. Kalau ada duit gak ada barang boleh. Atau ada duit ada barang. Atau ada barang gak ada duit. Sekarang Pak, kalau kredit gak ada barang itu ceritanya gimana? Beda dengan salam kan ada duit, gak ada barang. Ini gak ada barang, gak ada duit, jualan apa? Apa? Angin. Saya gini, contoh ya. Saya mau beli kredit ke Antum. Mas, anak beli motor. Duitnya mana Pak? Gak ada, mau kredit. Dan barangnya Bapak? Gak ada. Jualan apa Mas? Gak lucu di sini. Tapi kalau inden kan? Oh, logis. Gak apa-apa gak ada barang. Dan saya gak harus punya barang. Karena ada duit di kanan. Wah, apalagi cash ada duit ada barang. Kredit juga gak ada masalah. Ada barang dulu. Gak ada duit gak ada masalah. Tapi sekarang kalau gak ada barang gak ada duit jualan apa ini? Angin ini jual. Pak, anjur jual. Bapak, saya mau beli ini Pak. Iya Bapak, mau beli. Duitnya mana? Gak ada Pak. Lah, barang Bapak? Malah gak ada juga. Lucu. Gak lucu nih. Oleh karena itu kenapa kredit tadi itu seharusnya harus ada barang. Karena anak gak bawa duit. Kalau saya gak ada duit, kalau gak ada barang jualan apa? Dan barangnya harus sudah dipindah supaya tidak terjadi permainan uang tadi. Itu seharusnya lah. Ada lagi? Iya. Jadi kan sistem-sistem yang sudah terlarang. Contohnya saya tobat sekarang dari sistem kredit seperti yang terlarang tadi. Bagaimana cara tobat? Ya. Dan cara tobat yang kredit, kalau antum bisa nggak dilanjutin, silakan. Udah pokoknya saya setelah tahu sistem kredit repaying nggak boleh, saya stop, nggak saya lunasin. Kalau bisa, kan bisa nggak? Itu tinggalkan debt collector itu. Ya coba aja cari yang putus. Nah kalau memang seperti itu cara tobatnya, yang kedua antum lunasin sambil menyesali, sambil menangisi hati, dan setelah itu tidak akan melakukan lagi. Itu cara. Karena ini hak orang. Masalahnya bukan kita yang riba, dia yang riba. Kalau kita yang riba udah selesai. Saya katakan mas, tolong bunganya nggak usah dibalikin, tolong dibalikin modalnya. Oke. Tapi permasalahannya kita lagi. Kalau nggak cari kelingkir bisa lepas. Itu debt collector kan keren-keren. Kemarin itu baru masuk cuilan es pucuk es gunung yang diumumin di TV-TV itu pun kecil. Apalagi yang ada lagi? Ini pertanyaan dari ibu-ibu. Bagaimana pandangan para ulama salaf tentang revolusi Arab? Gini mas, tolong dicarikan. Ini bukan revolusi Arab. Ini merupakan kerusuhan di Arab. Dan apapun bentuknya, antum yakin seyakin-yakinnya. Negara Arab ini mengulangi krisis Indonesia. Harusnya sebelum mereka lakukan sekolah dulu ke Indonesia. Iya, minimal survei dulu lah bagaimana imbasnya revolusi, reformasi, apalah istilahnya. Akhirnya reformasi kan. Jadi mau reformasi nggak jadi. Akhirnya gulung tikar semua. Pengangguran di mana-mana, kemiskinan, korupsi, hutan habis gunung. Kekayaan negara dicolongin orang, ya negara tidak stabil, politik tarik menarik, dan sampai sekarang pun yang ada hanyalah gosip kasak kusuk, tidak ada suatu ketenangan hidup, yang ada keresahan, ketegangan, pengangguran, dan yang lainnya, apa enaknya? Mereka itu biasa, yang berwar-war itu paling tidak menikmati. Dan nanti yang untung adalah mereka-mereka yang bermain di balik layar dan menabung. Oleh karena itu, cara-cara seperti ini tidak pernah ada di dalam sunnah, dan ini agitasi, provokasi, serta revolusi ini adalah warisan darah daging ibadiah. Makanya pemicu utama adalah di Tunisia. Tolong dicatkan, Mas. Tunisia itu dan juga Suriah adalah tempat besarnya ibadiah Khawarijiyah, yaitu Khawarij ibadiah. Mereka ada pemicu itu semua. Dan negara-negara bekerja sama dengan Syiah di negara-negara itu. Makanya yang nanti dirugikan antum harus paham ahli sunnah dan kepentingan ahli sunnah wal jamaah. Di Irak sudah berhasil, di tempat-tempat lain berhasil, di Tunisia berhasil, di ini berhasil. Dan mereka tidak segan-segan kerjasama dengan non muslim untuk meraih tujuan, karena mereka punya akidah menghalalkan segala cara. Yang penting tidak ahli sunnah. Intinya Rasulullah SAW memberikan suatu penegasan, prinsip. Tasma'u wa tuti, kamu harus tetap mendengar dan mentaati. Wa in dharaba dhahraka wa akhadha malaka, hasbi mu'ati. Walaupun memukul punggungmu dan mengambil hartamu, dengarin dan taati. Hadis Muslim. Dan kalau soal masalah efektif, mungkin efektif, tapi tidak semuanya efektif itu normatif. Makanya seorang Muslim dalam melakukan tindakan apapun, di samping efektivitas adalah normatif. Norma-norma harus kita jaga. Ya. Sampai sekarang aja antum gara-gara kesini ini kan karena reformasi kan. Reformasi antum terus terang ngomong atau nggak ngomong, faktanya seperti itu. Walaupun ditutupin berbagai macam alasan. Tadi Ustaz ceritakan susah untuk mendakwahkan orang kaya dengan menceritakan kenikmatan surga. Terus bagaimana tepat mendakwahi orang kaya? Sampai saat ini saya belum menemukan solusi tepat ya. Mereka harus kita bikinkan komunitas sendiri. Itu karena mereka eksklusivitasnya ini susah dihindar. Maunya ngaji sama orang-orang. Kalau sama orang miskin takut diutangin. Gitu loh. Repot juga sih. Kadang-kadang ini yang bikin penyakit itu. Iya, mereka hanya dengar dari radio, kadang internet ini. Diajak ngaji begitu susah. Nah, kita harus juga punya trik-trik sendiri, membagi-bagi makalah, CD, dan juga menyebarkan di internet. Fasilitas-fasilitas mereka kan banyak, yang elektronik, yang efektif itu. Ya, lewat dakwah SMS, makalah-makalah. Bahkan teman-teman di contoh aja di Toyota, kajian-kajian itu dibutuhkan di ini, nanti dibagi ke level manajemen dari direktur, kan nggak sempat ngaji. Terus ada daurah-daurah khusus mereka. Ada dulu daurah keluarga yang mentargetkan level-level itu. Ya 5 pasang aja diajak ke puncak, 2 pasang, 3 pasang nggak ada masalah. Itu kan sayang yang menangani mereka itu ya orang-orang yang tidak kapabel dalam menyampaikan materi Islam. Pernah saya dilibatkan hanya sekedar pengisi. Itu dari perusahaan ini ditawari dengan suatu tampilan yang bagus. Dan alhamdulillah direktur PT ini sekali dorong itu ada 3 keluarga. Suami, istri, anak. Semua ikut. Nanti kita akan cari villa yang elegan, bagus. Dengan cara itu, tapi sayangnya yang memberikan materi ya itu terus tidak kalah pentingnya materi-materi yang terkait dengan dunia mereka. Ya mereka kan seninya motivasi karena mereka yang paling stres itu. Level direktur itu orang yang paling stres itu. Bagaimana dengan buku sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi yang dianjurkan oleh ketua ini, apakah kita harus dianjurkan ketua ini siapa ya? Pak Sahal Mahfud sama Akhil Siloy. Saya juga sudah baca bukunya. Jadi buku itu Pak hukum provokatif. Walaupun akil sirat ketika saat awal-awal mengajar Islam damai, tapi akhirnya ngajak untuk nusuk kita kan? Mana kedamaian yang ditawarkan? Terus keduanya, tolong dicamkan, buku itu setelah saya baca rujukannya, imma dari musuh Islam atau orang yang tidak senang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ia enggak akan bakal objek. Kalau mau nulis tentang Wahabi dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, harusnya memakai rujukannya kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul. Contoh aja, Pak. Saya ingin menulis LJII, maka saya akan mencari rujukan dari orang-orang LJII, itu lebih objektif. Saya ingin menulis tentang Ahmadiyah, saya memakai buku-buku rujukan Ahmadiyah lebih elegan dan seterusnya. Tapi kalau saya menulis tentang LJII atau Ahmadiyah, nanti pakai kitab-kitabnya orang-orang yang menjadi rival, enggak akan bisa objektif. Nah, inilah yang terjadi. Bahkan saya membaca kitabnya itu rujukannya kalau enggak orientalisme, peneliti dari orang-orang barat dan orang-orang yang sangat memuji Syekh Muhammad dari kalangan orang-orang sufi dan orang-orang yang merasa terusik akidahnya dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu aja. Nah, tentang masalah itu ya kita adu argumen saja, enggak ada masalah. Dan kalau kita jadi dialog juga, kalau ada masalahnya dialog. Satu hukumnya investasi bagaimana? Misalnya anak investasi perkebunan, teman yang mengeluarkan sebesar 1 juta. Ternyata investasi itu gagal. Nah, ini kebanyakan begitu memang. Apakah wajar jika anak menuntut gini? Kalau kegagalannya itu karena teledor, antum boleh nuntut. Tapi kalau faktor alam, ya hilang hamus, itulah mudoroba. Mudoroba itu untung bareng, rugi bareng. Tapi kalau ada kerugian yang faktornya teledor, maka harus ditanggung mudorib. Jadi makanya sistem mudoroba di kalangan ikhwan ini bukan dari kalimat doroba yudoribu, dari kalimat doroba yadribu. Kepukul terus kita. Iya, yang punya duit dipukul terus. Nggak pernah berhasil. Makanya ikhwan, saya sarankan gini, kalau antum punya duit, sekarang antum kumpulkan aja. Kalau antum belum siap nongkrongi bisnis hanya sekedar titip, jangan. Jangan. Pengalaman sudah memberikan pelajaran saya sangat besar sekali. Cukup saya aja yang kena musibah, antum tinggal nonton. Katanya Ibnu Qayyim, orang yang hebat cerdik adalah orang yang mengambil pelajaran dari musibah orang lain, dan orang yang celaka adalah orang yang mengambil pelajaran dari musibah dirinya. Dan gini mas, ketika antum bisnis gak antum awasi, dijamin boleh. Kalau antum gak sanggup untuk kontrol minimal sebulan sekali, pokoknya gini loh, ada kontrol walaupun sebulan sekali, syukur-syukur 2 bulan sekali silakan. Kalau antum di Qatar bisnisnya di Sumatera, udah deh, wassalam aja. Assalamualaikum. Pokoknya kita jamin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini terbukti. Coba bayangkan, ya, anak kemarin ya dengar ada salah satu ikhwan, ya ngaji, masalahnya mereka bukan ngajinya gak aman, remeh, gampang nih, pakai dulu deh, pakai, gak tahu balikinnya di mana, akhirnya apa? Habis. Itu awalnya bukan mereka khianat, gak ada. Itu kasih 300 juta, 300 juta, ya akhirnya 1 miliar gak karu-karuan. Karena yang terutama banyak yang berhasil, tapi banyak yang kepleset, yaitu kelapa sawit. Jadi kalau saya sarankan, bisnis sekarang yang paling potensial adalah kelapa sawit sama batu bara. Tapi batu bara minimal butuh 100 miliar. Itu saat antum akan bisa eksplorasi sangat aman, 100 miliar. Ya karena satu praktiknya saja. Itu coba bayangkan Pak, alatnya itu kadang-kadang ada yang 3 miliar, ada yang 5 miliar satu alat. Itu. Nah, yang paling bagus Pak, sangat potensi, tapi lagi-lagi awasi. Ya. Kalau sekarang titip percaya syukur gimana mas? Oh bagus, bagus, bagus, bagus. Ketika kita tengok Masya Allah, bagus banget. Tundul dia. Bersih. Gak ada tanamannya. Itu. Jadi, dan kalau antum punya duit sebesar 200 juta, antum beli aja yang sudah jadi. Yang sudah jadi, kira-kira umurnya sudah 2 tahun atau 3 tahun, itu. Jangan baru beli lahan. Kelihatannya murah, enggak ini, wah murah. Tapi nanti bayar orang bayar ini, habis. Dan tapi lagi-lagi antum tumbuhi tengok. Makanya kalau antum punya kebun di Kalimantan, di Sumatera, di ini, Masya Allah, minimal 4 tempat pas kan gitu. Cabangnya 4. Nah, di sana dengan kalian ada juga ikhwan-ikhwan yang sangat bagus, walet juga potensial hanya membutuhkan 150. Itu dia sudah sanggup membuatkan sampai jadi, sampai memasarkan. Tapi lagi-lagi antum harus nongkrongi titik. Kalau antum di kantor dan waletnya itu di Solo, insya Allah tinggal gedungnya melihat waletnya di jamin. Tinggal suara itu loh mas yang itu. Di bawahnya ke sana malam lagi. Ini bak suaranya lah dibanyakan Pak Mas. Enggak tahu punya kaset. Coba di bawah siang atau menjelang maghrib, itu kan tandanya di situ. Kalau antum nengok walet antum menjelang maghrib, itu walet banyak enggak? Antum jangan mau di bawah malam, itu kaset ini. Wah bagus Pak, insya Allah prospek ini Pak. Jadi ternyata anda beli gedungnya toh. Demikian, insya Allah kita lanjut di kesempatan lain. Dan mudah-mudahan bermanfaat.